Baik, para audiens, para hadirin, insyaallah kita akan mulai dengan satu pembahasan yang menarik tentang gerakan Islam transnasional. Mungkin bagi kalangan akademisi tidak aneh mengenal istilah Islam transnasional ini. Dari beberapa jurnal dikatakan tidak lebih dari 6 kelompok yang termasuk dalam Islam transnasional. Tentu dalam setiap diskusi, kadang kita harus menghindari suatu hal yang memang kaitannya dengan perbedaan. Bahkan tidak banyak yang saat ini bermunculan adalah sebuah diskusi yang mengunggulkan mengunggulkan antara satu ideologi dengan ideologi lainnya. Dalam artian ketika mereka menggunakan teori binary opposition, maka binary opposition mereka adalah pertentangan antara baik dan buruk. Pada akhirnya maka ada sebuah claim of truth, mengklaim yang paling baik adalah kami dan yang lain di antara kami adalah mereka yang tidak baik. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan dicerahkan tentang sejatinya pemahaman Islam, gerakan Islam transnasional, dan terutama nanti gongnya adalah dampaknya dan pengaruhnya seperti apa pada kondisi negara kita saat ini yang terus diguncang dengan pemahaman-pemahaman yang baru, yang liar misalnya. Sejatinya kita akan nanti mengetahui sebenarnya bagaimana Islam transnasional hadir di bumi pertiwi ini. Baik, untuk sesi pertama, terlebih dahulu mohon maaf kepada para pemateri. Kita akan memulai diskusi seperti layaknya talk show, artinya nanti ada timbal balik dan ketika waktu sudah memadai dari pihak panitia nanti akan mengingatkan. Terlebih dahulu saya akan menyapa kepada Dr. Muhammad Babul Ulum. Sehat Pak? Alhamdulillah. Beliau dari Bandung tadi malam bisa pakai mic dan alhamdulillah sampai jam 11 malam. Baik Pak Dokter. Alangkah baiknya kalau sebelum kita memulai pada istilah mengungkap tabir gerakan Islam nasional, tentu kita harus tahu dulu sejarah tumbuh atau asal daripada gerakan Islam transnasional ini. Dan kita tidak membatasi isu yang nanti akan dibahas dalam Islam gerakan transnasional ini. Mangga kepada Pak Dr. Muhammad Babul Ulum untuk mengawali. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا نرجو إلا فضله ولا نعتمد إلا قوله ولا نتمسك إلا بحبله والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب الله رب العالمين العبد المعيد الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد wala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Buya Yahya, yang saya hormati, yang saya muliakan Dr. Arwani Sayrozi, juga teman-teman sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahmi dengan kalian untuk mewakili Jalaluddin Rahmat, Kang Jalal, yang sejatinya beliau yang harus bersilaturahmi dengan hadirin hadirat sekalian, tapi karena sekarang sebagai banyak tuntutannya dari konstituante, ya, mungkin beliau lebih bukan berarti menomorduakan acara ini, tapi untuk acara-acara ini bisa diwakilkan kepada yang lainnya, tapi untuk acara dewan itu tidak bisa di. Jadi saya sampaikan kepada kalian yang mungkin berharap beliau yang akan hadir, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain beliau bisa hadir. Ya, saya dulu sekaligus juga saya sampaikan salam beliau kepada Bapak Ibu sekalian dan para hadirin di tempat ini. Saya memang baru pertama kali datang ke Cirebon, khususnya ke IAIN ini, tapi rasanya kok seperti sudah tidak asing lagi gitu ya. Saya alumni Sunan Gunung Jati, S2 nya ya, Sunan Gunung Jati, nama wali yang di sini. Kemudian S3 nya juga Syarif Hidayatullah, itu satu nama sebenarnya ya, Sunan Gunung Jati sama Syarif Hidayatullah. Kenapa kok dua nama itu tidak gimana ada sejarahnya itu ya. Tapi itu kita bahas dalam forum yang lainnya nanti. Mungkin ada Pak Hazar, ada kajian-kajian khusus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada sesuai dengan yang diminta oleh panitia kepada saya ya, saya dituntut ataupun diminta untuk menyampaikan tentang sejarah organisasi atau sejarah kelompok-kelompok transnasional ini. Sesuai dengan tor yang saya coba baca itu pada mungkin enggak tahu kalau hadirin sekalian memperoleh itu ataupun tidak, membaca ataupun tidak. Paling tidak saya baca sekilas itu, karena di awal itu kenapa kemudian terjadi acara ini adalah ya karena ada kasus-kasus yang baru-baru atau yang sekarang ini lagi menghangat. Ada istilah Syiah, kemudian ada istilah ISIS, ada Wahabi segala macam. Bahkan mungkin karena pembukaan awalnya itu karena ada tuduhan Syiah terhadap Kang Said Agil Siraj ya. Kang Agil Said Giraud dituduh sebagai agen Syiah, kemudian sampai kemana-mana lah, kemudian sampailah kemudian istilah transnasional ini yang didengungkan pertama kali oleh, kalau enggak salah, oleh Pak Kiai Hasyim Musyadi, tentang gerakan-gerakan transnasional yang sekarang ini atau setelah reformasi tepatnya mewabah di kita. Nah, sorotannya biasanya ketika kita berbicara gerakan transnasional adalah pertama langsung kita mengarah kepada satu kelompok, yaitu satu kelompok Syiah, yang kedua adalah kelompok Wahabi. Ya, kelompok Syiah, kelompok Wahabi. Ada kelompok lain lagi kan sebenarnya, Sunni, yang tidak dianggap sebagai transnasional. Bagi saya sebenarnya namanya gerakan transnasional, Islam sendiri itu adalah gerakan transnasional. Sunni sendiri adalah gerakan transnasional. Kalau kita anggap bahwa Syiah ataupun Wahabi ataupun semua kelompok-kelompok yang lainnya itu tidak memiliki akar di dalam sejarah atau tidak memiliki akar di dalam sejarah bangsa Indonesia. Karena itu semua, bahkan Islam sendiri adalah agama transnasional. Agama lokal itu agama Sunda Wiwitan ya, agama kalau di Jawa ada Kejawen segala macam, itu agama lokal. Ya, agama lokal. Karena itu ada di teman kita yang bisa kita aktif di forum keberagaman itu, ada menganggap bahwa Islam itu sebenarnya agama penjajah. Yang mengatakan seperti ini siapa? Yang mengatakan sebenarnya adalah para aktivis-aktivis kita ya, di yang tidak sesuai atau yang tidak sepaham dengan Islam. Maksudnya ya, kita tidak bisa mensalahkan pendapat-pendapat seperti itu ya. Karena memang kita akui bahwa Islam itulah agama Islam yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan kemudian nanti segala variannya. Oke, itu. Sekarang saya bicara dulu tentang masalah Syiah Wahabi, karena itu yang menjadi domain saya untuk menerangkan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya sepakat dengan statement-nya ataupun tesisnya Prof. Kamaruddin Amin. Prof. Kamaruddin Amin itu adalah Dirjen Pendis sekarang ya, pendidikan Islam. Beliau mengatakan Syiah Sunni adalah produk daripada sejarah. Syiah Sunni adalah produk daripada sejarah. Karena dia produk daripada sejarah, maka ketika kita akan mengkaji tentang Syiah ataupun Sunni, maka kita juga diperlukan metodologi. Kan karena dia adalah produk sejarah, maka metodologi yang tepat adalah metodologi sejarah. Ya, metodologi sejarah. Dan saya sepakat dengan forum ini ketika kita ingin mencoba untuk mengkaji Syiah Sunni Wahabi ataupun dalam konteks akademik. Ya, dalam konteks akademik yang kita kedepankan adalah apa? Argumentasi-argumentasi ilmiah. argumentasi ilmiah itu apa kalau kita lihat dalam dari konteks sejarah, ya, dalam understanding history sebutkan, ya, argumentasi ilmiah itu apabila apa? Argumentasi argumentasi kita didasarkan pada apa? Pada sumber yang bisa dilacak dalam sumber-sumber sejarah. Dan sumber sejarahnya bukan sekedar sumber, tapi sumber yang otoritatif. Ketika kita berbicara tentang Syiah, maka yang berhak, yang punya otoritas untuk berbicara, menerangkan apa itu mazhab Syiah, bagaimana asal-usulnya Syiah, tentu yang punya otoritas untuk mengatakan ataupun menerangkan tentang hakikat Syiah adalah orang-orang yang berasal dari Syiah. Nah, problem kita di Indonesia pada khususnya, bahkan di dunia Islam pada umumnya, adalah banyak orang-orang yang di luar Syiah yang kemudian menerangkan apa itu Syiah, menerangkan, mengumbar apa itu Syiah dalam perspektif dia, dalam kacamata dia yang di luar sih, yang di luar Syiah. Tentunya itu nanti akan menjadi problem, maka muncullah kesalahpahaman tentang Syiah. Apalagi kemudian kalau seandainya apa, kalau seandainya kajiannya ataupun diskusinya itu kemudian dibelakangi oleh motif-motif tertentu. Yang terjadi seperti itu dalam kasus Syiah ataupun organisasi ataupun kelompok-kelompok transnasional ini dalam domain saya tentang Syiah. Saya menulis buku beberapa tentang Syiah, antaranya Jamrajud Uhuwah, memahami Syiah, kemudian aja kesesatan Sunni Syiah. Saya nulis buku kesesatan Sunni Syiah, Bapak Ibu sekalian. Saya anggap Syiah sama Sunni sesat kalau seandainya kita ikuti logika argumentasi orang-orang yang menyesatkan Syiah. Kenapa saya anggap sebagai Syiah Sunni sesat? Kalau saya ikutin logika-logika mereka yang gemar untuk menyesatkan Syiah. Karena semua keyakinan Syiah itu nanti akan disampaikan mungkin. Semua keyakinan Syiah, ya, semua keyakinan Syiah memiliki referensi, ya, memiliki sumber epistemologi dalam apa? Dalam rujukan-rujukan Sunni. Mulai dari masalah khilafah, ya, yang itu kemudian menjadi perdebatan ataupun menjadi perbedaan yang sangat krusial antara Sunni Syiah pun itu memiliki apa? Memiliki landasannya dalam referensi Sunni. Perbedaannya apa? Perbedaan pada ranah interpretasi, pada penafsiran. Ya, pada penafsiran. Kalau sudah pada penafsiran, masuk pada ranah interpretasi, maka jangankan antara Sunni sama Syiah, antara sesama Syiah pun itu berbeda, antara sesama Sunni pun berbeda. Itu kalau sudah masuk masalah interpretasi. Karena itu ketika ada gerakan-gerakan yang sekarang lagi masif tentang apa? Tentang gerakan anti Syiah yang berusaha untuk menyesatkan Syiah, ya, menyesatkan Syiah. Itu saya kemudian membuat artinya seperti itu. Kalau Syiah sesat misalnya, maka Sunni juga sesat. Karena apa? Karena argumentasi Syiah, dan itu bisa dibuktikan, memiliki cantolannya dalam referensi Sunni. Karena itu sesama kelompok sesat dilarang saling menyesatkan. Itu kalau kita maunya menang-menangan sendiri, kan disampaikan oleh moderator. Kita dalam kajian diskusi akademik, diskusi lembaga-lembaga pendidikan, tidak boleh diskusi itu menang-menangan sendiri. Tuh. Tapi kita harus apa? Kita harus, ya, inilah problem yang selanjutnya di dalam kajian Islam. Itulah problem metodologi. Problem metodologi itu apa? Problem metodologi orang berbicara tentang Syiah, tapi referensinya semuanya dari orang-orang yang oleh orang-orang ini yang terjadi. Jadi, orang menulis tentang Syiah, tapi referensinya semuanya berasal dari Saudi sana. Dari orang dari Jamiah, dari alumni misalnya dari tesis-tesis yang dibuat di Jamiah Madinah ataupun Jamiah Iman Ibnu Saud. Tentu akan memiliki apa? Interpretasinya berbeda. Ada sebuah kajian, ya, yang ditulis oleh Dr. di Ciputat, itu ada kredibilitas hadis, kritik hadis Nasir Al-Ghifari. Nasir Al-Ghifari itulah alumni Saudi sana yang mengkritik habis-habisan tentang Syiah. Tapi kemudian dikritik lagi oleh siapa? Dikritik lagi oleh teman kita yang doktor di UIN Malang itu, yang dipromosikan yang diajukan di Ciputat itu, apa, bahwa semua kritik Nasir Kifari itu tidak memiliki dari sisi kajian akademik tidak lebih daripada tidak bisa dinilai secara akademik. Kenapa? Karena mengkaji Syiah dalam perspektif dalam perspektif Wahabi. Kalau itu yang terjadi apa? Itulah yang sampai sekarang ini Bapak Ibu sekalian terjadi. Ya. Yang terjadi di Yaman, yang terjadi di Suriah, segala macam. Semuanya informasi-informasi itu diberikan kepada kita dalam perspektif pihak yang berbeda. Jadi seolah-olah Syiah itu menjadi sebuah monster yang menakutkan. Padahal tadi saya kabarkan Syiah Sunni sama-sama sebagai produk sejarah. Ya. Ya. Untuk apa kita bagam-bagangan diri bahwa saya inilah Sunni, saya inilah Syiah, segala macam. Emang pada zaman Nabi ada Syiah sama Sunni? Kalau kita lihat sejarah, kapan itu Sunni muncul? Kalau Bapak teman-teman sekalian masih waktu untuk belajar ilmu kalam kan? Belajar ilmu kalam tentang sejarah madhab-madhab. Kalau kita anggap madhab Ahlu Sunnah itu ada dua, salaf sama khalaf. Kalau khalaf itu adalah Abu Musa Al-Ash'ari dengan Al-Maturidi segala macam. Kapan itu Abu Musa Al-Ash'ari muncul? Kapan Al-Maturidi ada? Kalau dalam madhab salaf misalnya, kapan Ibnu Taimiyah muncul? Jauh setelah Nabi meninggal. Ya, setelah Nabi meninggal. Karena itu apa? Ya, itulah tadi yang disampaikan oleh Prof. Kamrul Amin. Syiah Sunni adalah produk sejarah. Karena produk sejarah, maka kita perlukan metodologi-metodologi sejarah untuk mengkaji keduanya. Dalam metodologi sejarah itu apa yang terjadi? Ketika kita berbicara metodologi sejarah, kita akan bicara tentu akan mencari kepastian sejarah. Tapi kepastian sejarah itu tidak ada lain tetap apa kepastian sejarah? Kepastian sejarah adalah kemungkinan-kemungkinan yang mendekati kepada kepastian sejarah itu. Bukan ketika bicara kepastian sejarah, apakah kita bisa memastikan pasti yang terjadi pada zaman dulu itu seperti itu? Tidak. Tapi itu hanya kemungkinan-kemungkinan aja, karena itulah diperlukan metode-metode yang akademik. Di antara salah metode yang dipromosikan oleh Pak Jalal itulah metode abduktif. Metode abduktif atau metode historical critical method itu masuk salah satunya. Metode abduktif itu begini, ketika kita berbicara misalnya, ketika ada fenomena, kita berusaha untuk mencari apa yang terjadi di balik fenomena itu. Kalau di hadapan rumah kita misalnya itu hujan basah. Ya, ada basah, pagi-pagi kita bangun tidur di rumah kita, kemudian kita lihat basah. Kenapa rumah kita basah depannya itu? Maka kita bangunlah apa asumsi. Ya, kita terima semua asumsi itu. Baru kemudian asumsi itu kita tes dengan fakta sejarah. Misalnya, oh basah itu karena apa? Karena semalam adalah hujan. Semalam turun hujan. Kita terima asumsi itu, enggak usah kita tolak. Ada lagi asumsi yang lain, misalnya, oh karena ini mungkin pembantu saya baru ngepel sehingga kemudian basah. Kita terima asumsi itu. Baru kemudian nanti kita coba uji dengan realitas. Oh, tadi malam hujan. Kenapa tadi malam hujan? Betulkah tadi malam hujan? Kita coba lihat mungkin dari ramalan cuaca, betulkah tadi malam terjadi hujan? Kita lihat ramalan cuacanya bagaimana tadi malam. Oh, kalau memang hujan kemudian kita cek lagi. Oh, kalau basah, kalau hujan, kenapa kok yang basah itu cuma depan rumah kita? Ya. Rumah tetangga kok tidak basah? Ya. Lalu kemudian muncul lagi upaya-upaya kita. Oh, kalau begitu berarti apa? Berarti tesis yang mengatakan tadi malam hujan berarti gugur, tidak bisa kita terima. Nah, tesis yang lainnya mengatakan apa? Oh, kalau begitu berarti apa? Berarti ini pembantu baru ngepel. Oh, betul enggak pembantu baru ngepel? Kita tanya pembantu itu. Kita tanya pembantu, betul enggak pembantu baru ngepel? Oh, betul. Misalnya, oh berarti dia pembantu baru ngepel. Ya, sekarang dalam masalah Syiah misalnya. Syiah dianggap sekarang ini banyak kelompok menganggap dianggap sebagai tadi disampaikan membahayakan NKRI. Membahayakan ukhuwah Islamiyah atau segala macam lah dengan kasus-kasus ya. Di Suriah yang diangkat itu kemudian dikambing hitamkan kepada Syiah, di Yaman juga dikambing hitamkan kepada Syiah. Oke, kita terima argumentasi itu. Tapi kemudian kita apa? Kita hadapkan dengan fakta sejarah. Ya, atau kita hadapkan dengan bukti-bukti yang lainnya. Nah, kita apa? Kita uji. Benarkah misalnya Syiah itu membahayakan NKRI? Mari kita coba lihat di dalam sejarahnya. Ada enggak sejarahnya Syiah itu memberontak misalnya sama NKRI? Ada enggak sejarahnya misalnya Syiah itu, ya orang-orang Syiah misalnya itu yang melakukan perbuatan-perbuatan makar kepada NKRI. Kita lihat sejarahnya saja. Tapi ternyata yang terbuat makar itu siapa? Yang terkait kasus bom Bali, yang terkait teroris, kebanyakan mereka siapa? Ideologi mereka kemana biasanya? Itu kan bisa dilacak. Karena itu kemudian anggapan yang mengatakan Syiah berbahaya dengan NKRI tidak tepat. Kemudian kita cari bukti yang lain, dan ternyata kemudian apa? Ternyata tradisi-tradisi Syiah itu sudah lama berada di Indonesia. Ini ada penelitian dari Diki Sofyan yang itu. Diki Sofyan itu dari UIN, UI, UIN ya. Sejarah dan budaya Syiah di Asia Tenggara. Ya, budaya Syiah di Asia Tenggara. Kemudian ada juga penelitian dari Dr. Siti Maryam. Dr. Siti Maryam itu istrinya Pak Profesor Mahasin. Pak Profesor Mahasin itu sekarang Dirjen Bimas Islam ya, Dirjen Bimas Islam. Beliau menulis meneliti tentang apa? Tradisi-tradisi Syiah di dalam masyarakat Indonesia, diberi judul Integrasi Budaya. Tradisi-tradisi Syiah dalam masyarakat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya. Ternyata banyak. Akhirnya kemudian disimpulkan, ternyata dari sejak zaman dulu Syiah itu sudah datang ke Indonesia dengan cara damai, cool. Bahkan dalam beberapa kesempatan Syiah memang pernah berkuasa di Indonesia. Di Aceh pernah berkuasa Syiah di sana. Nah, ketika Syiah berkuasa apa? Tidak ada upaya Syiahisasi. Upaya-upaya untuk menjadikan Syiah sebagai mazhab negara, sebagai ada upaya itu. Dan ternyata itu terbukti. Dan di negara-negara lain juga seperti itu. Di Suriah itu Bashar Asad, orang mengatakan itu Alawi, apa Syiah Alawi itu. Ya, nah, Syiah Alawi itu bagi orang-orang Syiah juga tidak dianggap sebagai bagian Syiah Imamiyah segala macam. Bahkan di Suriah itu Syiah itu minoritas. Di Suriah itu mayoritas adalah orang Sunni. Tetapi ini dia, karena ketika politik sudah masuk ke situ, maka yang terjadi adalah politisasi agama, yang terjadi adalah politisasi kelompok, politisasi. Baik, Pak Dr. Muhammad Babul Ulum. Nampaknya ini suatu pengawalan yang begitu luar biasa, dan mohon diralat Pak Dokter tadi tidak menyampaikan bahwa Syiah mengancam NKRI. Ini kami secara umum apa dampaknya itu mungkin. Jadi tidak menyudutkan satu kelompok, dan nanti kita akan bahas dampaknya, kemudian apa kaitannya dengan Islam lokal nanti di akhir yang disampaikan oleh Dr. Arwani Seroji. Baik, untuk mengawali tadi tentang sejarah aliran Syiah, sejatinya itu bisa menjadi bahan awal daripada audiens dan kita semua, bahwa ternyata memang dalam sejarahnya kita tidak bisa melihat dan menjudge menggunakan tadi claim of truth, dan kita harus tahu fakta sejarahnya, dan mungkin nanti akan bisa kita lanjutkan dalam sesi pertanyaan. Untuk selanjutnya, ini pun sangat menarik sekali kaitannya tentang aliran di dalam Islam. Tentu ada satu topik yang harus dibahas mengenai akidah, dan ini sudah sangat lumrah di telinga kita bahwa akidah di dalam Islam tentu memiliki beragam, memiliki penafsiran-penafsiran ataupun keragaman di dalamnya, dalam faktor sejarah ataupun yang lainnya. Dan alhamdulillah yang akan membawakan tentang topik ini adalah beliau Kiai Al-Haj Samsul Zainal Samzainul Ma'arif, atau kita sapa dengan Buya Yahya. Dan kita juga sudah sering melihat bagaimana pendapat-pendapat beliau ketika di medsos. Dan untuk Kang Babul sendiri rasanya tidak asing, mungkin di antara audiens ini sering melihat penampilan ataupun diskusi beliau di media sosial juga, dan buku-bukunya pun sudah banyak diasumsi oleh para mahasiswa-mahasiswa di Jakarta ataupun di Cirebon. Baik, kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-hadi ila siratil mustaqim. Wassalatullahi wasalamu ala al-hadi حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا اجعلنا من المتحابين فيك ونعوذ بك يا ربنا من الغل والحقد والكبر والرياء. أصلح يا ربنا أحوالنا رزقنا يا ربنا الإيمان والتقوى والخوف من الزيه والضلال واخصرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، yang kami cintai para guru-guru, para pejuang-pejuang, perindu kebenaran, perindu perdamaian, perindu kemuliaan yang semoga dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Semula kami sangat senang jika kami mau duduk dengan Kang Jalal dan kami dengan panitia, karena hari ini kita ada pertemuan besar di Jakarta jam 1 siang. Insyaallah demi saya bisa duduk dengan Kang Jalal, saya akan tunda, biarkan acara berjalan asalkan Kang Jalal bisa datang ke saya. Karena konon Kang Jalal menyeru perdamaian akhlak yang mulia, saya rindu untuk ketemu orang yang menyeru akhlak mulia. Dan biarpun akhirnya hari ini Kang Jalal tidak datang, akan diwakili oleh yang lainnya. Alhamdulillah kita bisa duduk di sini dan semoga ini mukaddimah pertemuan kita kelak di surga bersama Rasulullah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah dan memberikan kepada kita semua keinsyafan untuk memandang kebenaran sebagai kebenaran. Berbicara tentang Islam transnasional, sama tadi disampaikan oleh beliau Kang Muhammad, Dr. Muhammad Babul, Kang Muhammad Babul Ulum, bahwasanya Islam sendiri itu adalah atau transnasional atau internasional alamiah. Islam bukan Islam Arab, bukan Islam Nusantara, bukan Islam lokal, enggak, Islam internasional alamiah. Dan rahmatan lil alamin membawa rahmat. Selagi tidak membawa rahmat, pasti itu adalah bukan dari Islam. Dan keindahan yang dibawa oleh Islam alamiah. Sehingga sebetulnya berbicara tentang transnasional, semoga ini bukan latah istilah. Bukan latah istilah, betul Islam. Islam kita adalah Islam yang dibawa oleh para ulama-ulama dari Gujarat, diambil dari Hadramut. Ulama-ulama Hadramut yang mereka adalah bukan orang Indonesia. Dan Islam dibawa oleh Nabi Muhammad Arab, tersebar ke penjuru dunia, karena Islam adalah risalah alamiah, risalah untuk semesta. Akan tapi istilah transnasional ini barangkali di saat dihadirkan untuk mengantisipasi atau untuk mencermati beberapa kelompok atau aliran yang kok berbeda, sehingga menjadi biasanya nyaman, kok tiba-tiba kok saya jadi susah tidur misalnya. Ini ada apa ini? Kayaknya bukan dari kebiasaan rumah tangga kita ini. Karena rumah tangga kita sudah jelas dari masa ke masa adalah indah. Bahkan di saat berdampingan dengan orang Hindu pun indah. Dan Islam menyebar ke Indonesia dengan indah dibawa oleh Wali Songo. Dan itu bukan tokoh fiksi. Akan tapi buahnya bisa dilihat bahwasanya sampai hari ini. Masjid-masjid, musola-musola yang dibangun ratusan tahun, itu adalah buah dari perjuangan mereka. Ini, jadi Islam itu sudah internasional, boleh masuk ke mana saja. Akan tapi mungkin karena ada sekelompok yang kadang bikin orang tidak nyenyak tidur tadi, sehingga perlu dibahas secara khusus. Barangkali benar dia adalah mengganggu. Kalau mengganggu bagaimana? Lagi-lagi Islam indah yang diajarkan oleh Rasulullah bukan ngajak perang. Akan tapi dijelaskan dong. Yang suka bikin orang tidak enak tidur, jelaskan. Kamu jangan bikin orang tidak enak tidur. Ini Indonesia sudah tentrem nyaman ratusan tahun. Belum pernah disebut istilah Syiah sama Wahabi. Belum. Islam begitu indah. Dan kalau dikembalikan referensinya, marja'nya adalah al-sunnati wal-jama'ati asy'ariyati atau maturidi asy'ariyati sufiyati, dari masa ke masa ratusan tahun. Dan ini harus difahami makna ini. Dan itu adalah sejarah. Biarpun saya tidak sepakat dengan beliau, Islam bukan dinilai dari cerita sejarah. Tidak, ada usus, ada pokok-pokok, ada dasar-dasar keyakinan yang dibangun atas dasar masadir, masdar. Sebab sebuah negara, misalnya Indonesia Raya, di saat dipimpin oleh presiden pertama, kedua, dan ketiga, mungkin terjadi kemungkaran misalnya, dasar negaranya bukan begini, begini, begini. Apakah ulama'nya diam? Oh tidak, ulama' tidak punya peran. Bukan berarti langsung dinisbatkan, ulama' Indonesia merestui presiden itu. Oh tidak. Dalam Islam menukil ilmu dari orang sebelumnya ada dua cara. Kalau engkau memberitahu hendaknya engkau jujur, diambil dari orang sebelumnya, jika engkau mendakwakan sesuatu maka engkau harus mendatangkan hujjah, bayyinah. Jadi kajian ilmiah yang ada di dalam Islam menukil ilmu adalah diambil dari guru ke guru ke guru ke guru. Bukan diambil dari referensi perpustakaan, biarpun itu cerita sejarah, tidak, tidak bisa. Itu membahayakan. Islam ada usus, Islam ada pokok. Sehingga disitulah hak dan batil akan terlihat. Sehingga penyelewengan dari usus ini, lah ini yang perlu dipangkas. Ini sudah ada dasar-dasar yang jelas. Kita punya pegangan Al-Quran dan Sunnah Nabi dan ijtihad para ulama ini loh. Kalau ternyata ijtihad para ulama yang leweng, maka akan diluruskan oleh ijtihad yang lainnya. Bukan kita mengambil ijtihadnya lalu asasnya itu ditinggal, tidak. Ini adalah dasar. Jadi untuk mengetahui tentang sebuah kelompok dikembalikan kepada ususnya apa, masdarnya itu apa, sehingga nanti ada namanya sawabit dan mutaghayyirat. Ada sawabit, sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat. Bukan berarti orang yang berbeda dengan satu yang diganggu gugat harus kita perangi, tidak. Hanya mungkin mereka adalah keluar dari Islam atau mungkin dia fasik dan sebagainya. Dan pada zaman Nabi pun sudah ada orang yang dihukumi keluar dari Islam, ada. Tapi bukan serta-merta lalu kita perangi, ada. Menjelaskan. Justru dengan menjelaskan sesuatu, didudukkan di tempatnya, dijelaskan semestinya, bukan menipu umat, ini akan menjadi ketentraman. Agar tahu ini loh orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam yang keluar dari ajaran Islam. Seperti Indonesia ada istilah kebatilan yang gak mau sholat dan sebagainya. Bagaimana hukumnya? Mereka adalah keluar dari Islam. Akan tapi bukan berarti kita perangi. Akan tapi kita tarik yang lembut. Tapi tidak boleh, oh dia juga sholat, gak apa-apa, akidahnya benar. Oh enggak, harus ada. Tapi tetap dengan keindahan. Ini harus jelas kita untuk mengetahui sebuah kelompok. Ahli sunnah wal jamaah punya usus. Saya harus jelas. Saya bukan Wahabi dan saya bukan Syiah. Saya ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Sufiyah. Sufiyah harus saya tampilkan di sini. Dari masa ke masa Sufi ini adalah untuk melembutkan akhlak hati. Harus. Dan saya ingin duduk dengan siapapun ya untuk menjelaskan permasalahan. Apalagi saya dengar Kang Jalal mau datang. Wah indah ini. Kalau beliau senang keindahan, saya juga senang keindahan. Ingin duduk. Dan saya akan jelaskan bahasanya Syiah itu begini. Baik, kemudian ada pun tadi yang disampaikan sedikit tentang Indonesia. Tradisi itu bukan, kalau kesamaan satu cara, itu bukan berarti urusan dengan keimanan akidah. Jika ada tradisi orang Hindu yang dilakukan oleh bapak kita, bukan berarti bapak kita itu telah didahului atau beragama Hindu. Jadi kalau kesamaan tradisi bukan berarti harus kita sekarisan stempel yang sama. Tradisi Syiah misalnya, ini selalu yang digembar-gemborkan, mohon maaf, kita harus menjelaskan. Kesamaan cara beribadah, memang Islam itu sumbernya satu. Cuman kita tidak mempermasalahkan tentang tradisi. Tentang bagaimana tawassul yang dilakukan oleh orang sunnah di sini, yang dilakukan oleh orang Syiah. Atau kemudian hal-hal yang lain misalnya. Tak masalah kesamaan urusan-urusan far'iyat, tidak akan jadi masalah. Akan tapi bukan berarti di saat seseorang pakai baju yang mirip dengan orang Syiah langsung disebut Syiah. Atau tradisi orang Syiah langsung disebut Syiah, oh bukan. Sama halnya kalau saya pakai bangkon, bukan berarti langsung Buya Yahya jadi orang Hindu, tidak. Karena ini masalah tradisi. Akan tapi lihat, di situ ada keyakinan yang tidak bisa diganggu-gugat, namanya thawabit. Dan thawabit nanti ada tiga, dari sesuatu yang dari dalil yang qat'ud dalalati qat'ul wurud, kemudian dari sesuatu yang menjadi ijma', ketiga adalah maslahah yang sudah disepakati, nanti bagiannya yang punya maqasid syariah Dr. Awan. Ini adalah masalah, thawabit ada tiga, dan harus tahu itu thawabit. Dan yang melanggar thawabit ini kelihatannya membuat keindahan di luar, tapi mengganggu di dalam. Sementara orang berpegang dengan thawabit, bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar, selain Islam adalah tidak benar, Nasrani Yahudi tidak benar, itu bukan berarti besok kita ngangkat pedang langsung nusuk tetangga kita, tidak. Tapi menjelaskan bahasanya, agama yang benar adalah agama Islam, ini harus. Kita tidak seperti sebagian orang yang terkena penyakit liberalis, lalu sama saja, tidak. Benar, Islam benar, selain Islam, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Tapi hubungan baik tetap. Ini harus ada. Orang harus punya prinsip, kelembutan tanpa punya prinsip itu adalah bunglon. Harus ada prinsip. Saya begini, kalau Anda Syiah, Anda Syiah. Anda Ahmadiyah, Ahmadiyah. Anda Yahudi, Yahudi. Bukan berarti orang Yahudi pura-pura jadi Islam, berbohong, tidak. Bilang saya adalah Yahudi. saya adalah Syiah, saya adalah orang Ahmadiyah, saya jelaskan dan keyakinan saya semacam ini, dan saya berbicara atas dasar usul saya. Baru enak. Jadi saya tahu, oh kamu berbeda dengan saya dalam hal usul. Atau hal furu'. Kalau hal furu', okelah, kita bisa saling ini. Kalau usul, kita tidak boleh saling mempengaruhi dalam hal ini. Karena saya punya usul, saya punya, Anda punya usul. Tapi tidak berarti harus perang. Ini harus akhlak di sini. Masalah sejarah. Kemudian, kalau kita bicara tadi ya, kita ingin masalah, memang dia ceritakan Syiah, kita ingin mengatakan, kita tidak Syiah, tidak pernah mengajari untuk kudeta dan sebagainya. Kami mohon maaf, bukan kita mentakib, karena di sini, karena bicara masalah Wahabi dan Syiah. Sebetulnya, kalau bicara Wahabi yang Syiah, di kanan saya orang Syiah, di kiri saya orang Wahabi. Dan saya himbau kepada siapapun yang ingin berjuang menegakkan kebenaran, di saat mengkritisi Syiah sekaligus mengkritisi Wahabi. Di saat mengkritisi Wahabi sekaligus mengkritisi Syiah. Supaya apa? Tidak saling dimanfaatkan. Sebab di saat kita mengkritisi Wahabi, nanti didukung oleh Syiah. Setelah siap kita mengkritisi Syiah, didukung oleh Wahabi. Ini bencana juga. Sebab kita harus punya pendirian. Saya tidak punya permusuhan dengan orang Wahabi, saya tidak punya permusuhan dengan orang Syiah, akan tetapi tugas saya menjelaskan kebenaran. Makanya kalau sebelahan saya enggak mau, dua-dua langsung. Saya bicara, kalau saya harus bicara Syiah, saya bicara Wahabi. Biarpun Wahabi, orang Wahabi tidak senang disebut Wahabi. Saya jelaskan, karena kebenaran harus dijelaskan. Ada manhaj. Di situ ada manhaj atau metodologi untuk memahami kebenaran. Menurut yang paling indah adalah yang selama ini diambil oleh para guru. Kita kenal namanya sanad. Begitulah pindahnya ilmu. Kajian ilmiah yang dicara dan hadir oleh barat, itu adalah kajian ilmiah. Model-model zaman sekarang tidak dianggap karena apa? Cukup masuk perpustakaan, ditemukan buku ini, begini, ini referensinya adalah perpustakaan California, ada dan begini, langsung dijadikan sandaran ilmiah. Oh, tidak bisa. Siapa yang menulis? Orang fasik atau bukan orang fasik? Kan begitu. Kemudian masalah Indonesia, kalau Syiah dari dulu masalah tradisi, mohon maaf. Tradisi beda dengan akidah. Kalau ada kesamaan-kesamaan kita sedang membaca solawat, ada. Akan tapi dari masa ke masa di Indonesia tidak ada keyakinan tentang Syiah. Dan Syiah dan Wahabi itu akhir-akhir ini. Dan harus dijelaskan. Apakah itu bukan berarti, mohon maaf, apakah kita harus memerangi Syiah dan sebagainya ibab lain? Bicara Islam transnasional, mungkin banyak tadi ada Wahabi, ada Syiah. Coba kita jelaskan, bagaimana Syiah? Syiah yang ada di Indonesia adalah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, Syiah Ja'wariyah. Ada lagi Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman, ada sebagian alumninya datang ke Indonesia tapi tidak berkembang. Syiah Zaidiyah. Tapi ada Syiah Itsna Asyariyah di sini. Baik, apakah kita harus perang dengan Syiah Itsna Asyariyah? Oh tidak. Islam Ahli Sunnah wal Jamaah tidak mengajari perang. Bahkan mungkin banyak yang tertipu dengan risalah Amman. Barangkali ada kita waktu berbicara tentang si ada bicara buya bertentangan dengan risalah Oman. Risalah Oman mengatakan bahwasanya kami orang Islam dilarang mengkafirkan Ibadiyah, Salafiyah, Syiah dan sebagainya. Saya pun sama. Saya tidak akan mengkafirkan orang Syiah. Jangan kaget sampai di sini. Saya tidak akan mengkafirkan orang Syiah karena Ahli Sunnah melarang mengkafirkan. Akan tapi di saat orang Syiah punya ungkapan-ungkapan yang menjadikan dia kafir, saya harus mengatakan kafir. Beda. Jadi saya mengkafirkan mengikut bagaimana keyakinan mereka. Beda ya. Jadi salah Oman dibangun untuk menjaga kelestarian itu. Artinya apa? Orang-orang Wahabi yang dikit-dikit mengkafirkan. Kelompok Syiah yang dikit-dikit mengkafirkan. Hendaknya tutup. Jangan mengkafirkan. Nah kalau sudah itu ketemu judulnya aman, indah. Permasalahannya adalah liar. Orang mengkafirkan. Baik, apakah di saat Ahli Sunnah wal Jamaah mengkafirkan sebagian daripada orang Syiah? Atau mengkafirkan misalnya. Itu bukan mengkafirkan karena kamu Syiah. Karena pemikiranmu yang ini loh. Pemikiranmu yang ini. Dan ini adalah spesial harus dibuat dalam sebuah diskusi. Bukan ini. Ini hanya menggambarkan. Tapi kalau diskusi kita siap untuk dibuka. Nanti kita membuat satu file baru lagi. Insyaallah ya yang jembatan ini untuk indah. File baru untuk diskusi. Dan didatangkan ahlinya. Kita punya simpanan-simpanan yang akan kami tanyakan langsung kepada orang Syiah dan kami baca buku. Alhamdulillah, saya sedikit belajar bahasa Arab cukup lama ya. Kalau baca bahasa Arab bukunya referensi Syiah kita bisa membaca. Dan banyak termasuk orang-orang Syiah sendiri yang punya keinsyafan dan luar biasa. Akan tapi kita akan bicara tentang bagaimana Syiah itu secara umum. Kalau ada orang berorang yang keluar dari Syiah dalam pemikirannya dia tidak mewakili Syiah. Syiah punya usul. Syiah punya asas. Seorang pemikir hari ini tidak bisa dianggap pemikirannya mewakili Syiah, tidak. Tetapi Syiah punya kutubul arba'ah. Ayo kita kembali ke sana. Kita jelajah seperti halnya. Ayo jelajah kitab ahli sunnah tentang kutubus sittah. Mana yang lebih lembut dan sebagainya. Ini adalah nanti insyaAllah. Kemudian di sana ada orang-orang besar seperti Al-Qummi, Al-Askari dan sebagainya. Orang-orang yang berdahulu, yang omongannya pasti didengar. Atau yang paling terakhir adalah Khomeini sekalipun. Nah, ini kita lacak. Kita kembali kepada pemikiran mereka. Bukan tulisannya orang misalnya ini. Dan jangan mohon kami kepada ahli sunnah wal jamaah. Jika Anda ingin mengkritisi Syiah, jangan bukunya orang ahli sunnah. Atau orang Wahabi. Akan tapi Anda coba langsung kepada buku yang paling dianggap di kalangan kaum Syiah. Agar Anda paham. Paling dianggap supaya ngerti. Supaya ketahuan orang Syiah ini benar tidak berpegang dengan Syiahnya. Seperti hanya orang ahli sunnah kan Anda tidak berpegang. Yang mengatakan Islam semuanya sama. Tidak berpegang dengan akidahnya tuh. Liberal yang mulai bingung dia itu. Dia tidak berpegang dengan akidahnya. Saya mengatakan ya semua agama sama. Nanti punya surga semuanya. Nah, dia tidak punya pegangan. Kalau kita mengatakan orang Nasrani keluar dari Islam, bukan berarti kita akan memusuhi mereka. Dan ingat, kalau Anda berbeda pendapat dengan siapapun bukan atas kebencian, akan tapi mohon, jangan takut menyampaikan kebenaran. Kebenaran harus. Jadi masalah Syiah, Itsna Asyarah imamnya yang ada di Indonesia punya usul. Permasalahan-permasalahan. Mereka, kalau kita baca, dari buku-buku mereka tentang masalah khilafah, mereka mengatakan khilafah diambil dari, apa, imamah diambil daripada teks-teks sunnah. Mereka tidak mengambil semua teks dari as-sunnah. Diambil dari teks ahli sunnah yang sesuai. Ahli sunnah mengambil teks. Kalau memang betul mereka mengambil teks ahli sunnah, terus masalahnya adalah ijtihad, tentu tidak ada pengkafiran kepada orang-orang besar terdahulu. Mulai dari Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, tidak akan ada pengkafiran kalau babnya adalah ijtihad. Akan tapi permasalahan adalah bersandarkan kepada sesuatu yang diyakini adalah nas, sehingga dikatakan yang merebut kekuasaan dan sebagainya, panjang dari sini. Ada orang Syiah yang sadar masalah ini, mencoba mencermati masalah perbedaan ini. Selagi orang Syiah belum sadar ini masalah khilaf, artinya imamah ini khilafah Abu Bakar jadi benar kalau khilaf. Maksudnya apa? Ijtihad. Dan kami himbau kepada ahli sunnah, jangan mengatakan pemilihan khalifah Abu Bakar dengan nas juga tidak. Pemilihan khalifah Abu Bakar itu adalah juga dengan ijtihad. Ijtihad bukan nas. Kalau nas tidak ada yang boleh berbeda pendapat di sini. Maka kita tidak mengkafirkan orang Syiah kecuali di saat Syiah sudah mulai mengkafirkan. Faham mana ini? Jangan salah. Jadi jangan serta-merta Buya mengatakan orang Syiah kafir. Oh tidak. Syiah yang mengatakan hal-hal poin-poin yang saya ketahui ini kalau mereka mengatakan begini karena itu bahasa kami adalah doa sawabit yang tidak bisa diganggu gugat. Kalau Anda katakan itu enggak benar berarti Anda keluar dari kami. Dalam hal ini dan kami punya aturan akan tapi setelah itu bukan kita berarti harus berperang. Kemudian masalah Syiah memang tidak, misalnya saat ini Syiah tidak mengajari pemberontakan. Kita tidak bicara tentang keadaan akan tapi bagaimana aturan yang ada di dalam buku-buku referensi mereka. Bagaimana menggugat imam-imam yang sudah selesai, khalifah-khalifah yang sudah beres. Ahli sunnah pun juga tidak mengajarkan pemberontakan. Kalau ada pemberontakan dari ahli sunnah, bukan ahli sunnah. Bahkan termasuk akidah ahli sunnah itu kita tidak boleh memberontak kepada imam biarpun fajir. Itu adalah akidah ahli sunnah berjamaah. Ada perbedaan nanti di kalangan kita, sebagian mengatakan boleh dengan beberapa aturan asalkan tidak menjadikan umat nanti menjadi hancur oleh pemerintah. Ini ada aturan-aturan. Ahli sunnah wal jamaah adalah indah. Dan ahli sunnah wal jamaah terbuka dengan siapapun. Akan tapi mohon, sebagai orang yang punya ahli sunnah wal jamaah, yang selama ini membuat keindahan, lihat, tidak mudah mengkafirkan, berpeganglah. Berpeganglah dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau seandainya tiba-tiba kami berkomentar keras tentang seorang Wahabi, adalah karena pemikirannya. Pemikiran yang ini loh poin-poin yang kita kumpulkan. InsyaAllah urusan Wahabi dengan Syiah, kami menyimpan data-data yang itu harus dihadirkan dalam kesempatan khusus ya. Barangkali setelah ini ada yang bisa menjembatani. Kita pengen duduk manis dengan Kang Jalal untuk menjelaskan. Biar atau yang lainnya dari Wahabi juga. Karena apa? Kebenaran harus disampaikan. Tidak boleh dibalik layar. Tidak boleh memasukkan data. Mohon maaf, kami tidak mengatakan Dr. Muhammad ini memalsukan data. Akan tapi dengan bahasa yang beliau sampaikan, mengatakan seorang Syiah sudah ada dari Indonesia dulu. Beliau hanya bicara tentang, dan tidak bohong dalam bahasa buku, tradisi Syiah ada di Indonesia. Tradisi Syiah, bukan Syiah. Tradisi apa? Satu amalan yang menjadi kebiasaan masyarakat, yang mirip dengan miliknya orang Syiah. Pohon kelapa yang ada di Pontianak bukan jiplak dari Jawa Timur, bukan. Dia tumbuh sendiri. Kalau tiba-tiba saya bersila begini, tarabuk, bersila, bukan berarti saya langsung katakan seorang Hindu karena oh Buya Semedi. Oh tidak, karena duduk saya kebetulan sama dengan orang Hindu, dan seterusnya. Jadi beda membaca masalah tradisi dan bicara masalah akidah. Akidah kita di Indonesia ahli sunnah wal jamaah. Tapi ahli sunnah yang punya prinsip, bukan ahli sunnah yang ngelentur. Tidak, tidak. Prinsip hak-hak batil-batil. Orang Hindu dari dulu dikatakan kafir, diajak. Kalau orang Hindu dikatakan Islam sama, enggak akan ada dakwah ke sana. Wali Songo enggak akan sibuk untuk mendakwai mereka-mereka. Akan tapi mengatakan itu keluar dari Islam. Itu tidak benar. Bagaimana kita dakwah bil hikmah wal mu'idatil hasanah. Ini adalah gambaran tentang bagaimana keadaan. Jadi Syiah, dikatakan Syiah, pemikiran-pemikiran Syiah, ini harus. Harus kami sampaikan dengan bahasa lantang, agar nanti bisa dikembalikan. Untung-untung didudukkan. Ada beberapa poin yang kami simpan tentang masalah kekhilafahan. Kalau masalah yang lainnya, khilaf, masalah dia menafsir ini ijtihad. Dia menafsir ijtihad ala kita. Maksudnya kalau kita menganggap itu ijtihad. Tapi mereka mengatakan yakin tidak boleh orang berbeda pendapat. Maka di sini pun ada perbedaan. Setelah ada perbedaan, misalnya kita beda, aku beda denganmu, hai orang Syiah. Saya beda denganmu, bukan berarti kita harus mengangkat pedang besok hari, tidak. Tapi harus yakinkan, ini beda. Seperti halnya orang Syiah yang konsisten, hebat, dia berani kita baca dari buku-buku, termasuk marja-marja yang paling istimewa, orang-orang yang mengatakan Abu Bakar adalah khalifah, dia adalah kafir. Tegas begitu, karuan, jelas. Sebab setelah itu, oh ya memang keyakinanmu seperti ini. Seperti halnya orang Yahudi waktu mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi. Memang begitu akidahnya. Tidak perlu kita bingung-bingung, sudahlah, selesai. Tapi ketegasan harus ada. Kalau tidak punya ketegasan, nanti mana yang benar? Ada sebagian, lah ini sebetulnya Syiah dengan sunnah sama. Loh, kalau sudah sama, kenapa harus mendatangkan Syiah? Karena Indonesia sudah tentrem dengan ahli sunnah. Kalau sama, ikuti. Dan ini juga tidak begitu dong masalah keyakinan. Berarti ada perbedaan di sana. Wahai para pemuda yang cerdas, harus kita mencermati permasalahan adalah harus dengan ilmiah. Makna ilmiah adalah ada. Tidak cukup metodologi. Tapi sandaran metodologi itu apa? Metodologi, metodologi. Akan tapi dari mana? Metodologi ini dibuat atas dasar apa? Penulis sejarah lain, Ibnu Katsir, banyak riwayat sejarah yang ditolak oleh para ahli jarah dan ta'dil karena tidak sesuai. Ditolak. Kalau sudah ditolak, dipinggirkan itu sejarah. Tapi di situ ada referensi-referensi atau masdar atau maraji yang tidak bisa diganggu-gugat. Ternyata dalam urusan hadis pun ternyata nanti ada hadis dhaif dan hadis sahih dan sebagainya. Akan tapi ketahuilah, biarpun demikian, biarpun itu hadis dhaif, misalnya di dalam Syiah juga ada yang dikatakan misalnya Al-Kahfi. Di dalam Al-Kahfi sendiri katanya ada hadis dhaif dan sebagainya. Akan tapi apakah hadis dhaif yang ada di Al-Kahfi betul-betul dibuang? Yang sekiranya membuat resah kaum ahli sunnah itu betul dibuang? Atau masih ada di situ dan disarai oleh orang berikutnya dan sebagainya? Atau sebagian mengatakan ini adalah sah? Seperti halnya hadis dalam ahli sunnah, sebagian mengatakan dhaif, sebagian mengatakan sahih. Akan tapi alhamdulillah, kalau dilacak dari buku-buku ahli sunnah wal jamaah, dari kutubus sitah itu, atau yang lainnya dengan tambahan ashabus sunan yang kalau kita hadirkan, tidak ada yang mencaci Imam Ali bin Abi Thalib. Semuanya menghargai sahabat Nabi dan menghargai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi poros ahli sunnah wal jamaah, ahli bait Rasulullah. Dan ahli sunnah wal jamaah adalah dengan sahabat Nabi. Dan memangkas ini, memangkas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tidak akan sambung ke Rasul, kecuali melalui sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan melalui ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pincang di sini, gagal. Hanya mengagungkan ahli bait, tapi meruntuhkan sahabat Nabi. Mengagungkan sahabat Nabi, meruntuhkan ahli bait adalah bukan manhaj yang benar. Inilah ahli sunnati wal jamaati al-ash'ariyati al-maturidiyati ditambahi sufiyah. Sangat tegas sekali tentang akidah yang disampaikan oleh Bu Yahya. Nampaknya akan lebih sangat menarik sekali, karena dari tadi kita membahas tentang isu transnasional, sejarahnya dan juga akidahnya. Namun kadang tadi ada sedikit hal yang saya tangkap dari Bu Yahya mengenai istilah tradisi. Dalam perkembangan keilmuan di Indonesia, kini timbul satu adagium baru, satu istilah baru yang mungkin ini menjadi sangat menarik kaitannya juga dengan Islam transnasional. Kita pasti kalau ada Islam transnasional, ada Islam lokal. Dari situ juga tumbuh istilah Islam Nusantara misalnya. Nah, bagaimana sebenarnya kaitannya dan juga apakah ini adalah salah satu dampak daripada merebahnya ataupun menyebarnya gerakan isu transnasional yang begitu masif di negara kita. Baik. Saat ini kita akan menyimak paparan dari Dr. Ki Haji Arwani Syarati. Beliau akan memandang dalam sudut Maqasidus Syariah, karena beliau adalah doktor termuda pada tahun 2011 di Maroko, dan konsentrasinya adalah maqasidus syariah. Mungkin tadi yang disampaikan Kang Wawan bisa disentuh mengenai Islam lokal dan kemudian juga dampaknya, apakah ada kaitannya dan seperti apa pemahamannya. Mangga, kepada Kang Wawan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, pembina forum kajian Kitab Kuning, para pengurus FK3, para narasumber yang saya muliakan, Buya Yahya yang saya muliakan, Dr. Babul Ulum, dan juga para hadirin Bapak Ibu yang pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini berkumpul di forum ilmiah. Sebenarnya tadi sudah dibahas secara luas tentang Islam transnasional, kemudian tentang Syiah, karena di sebelah saya ini adalah salah seorang aktivis di Ijabi, dan juga sudah dipaparkan bagaimana mauqif atau posisi Ahlus Sunnah dalam hal Islam transnasional, lebih spesifik terkait dengan Syiah. Ini saya sebelum datang ke sini Bapak Ibu sudah memprediksi bahwa ini kelihatannya nanti Pak Dokter, kalau jadi Pak Dokter Jalaluddin Rahmat, itu kalau saya lihat di, saya searching di internet, itu jarang foto-fotonya itu biasanya pakaiannya pakaian akademisi gitu. Jadi seperti Pak Dokter Babul Ulum yang di sebelah saya, tidak pakai peci, kemudian tidak pakai jas, kemudian pakaian apa akademisi atau ini. Kemudian kita juga sudah familiar dengan Buya Yahya, selalu dengan penampilan beliau, karena beliau adalah salah seorang tokoh di Cirebon. Dan ini sebenarnya beliau ini senior saya ini, kalau saya buka kartunya ini Bapak Ibu. Jadi beliau ini dulu waktu di Al-Ahqaf, Universitas Al-Ahqaf di Hadramaut Yaman, saya juga pernah belajar di situ. Untuk pendidikan S1 saya di Al-Ahqaf Yaman, dan beliau salah seorang yang waktu itu membimbing saya ketika saya di Yaman. Cuman beliau sampai pendidikan tingginya pasca sarjananya di Al-Ahqaf, sementara saya pindah-pindah ke Tunisia dan juga ke Maroko, sehingga corak Yamannya itu akhirnya bercampur dengan corak Tunisia dan corak Maroko. Nah, belum lagi ketika saya belum keluar negeri, coraknya corak Cirebon di Babakan, jadi campur aduk gitu deh. Jadi ada corak Cirebonnya. Nah, makanya ketika saya datang ke sini, wah, saya ini harus pakai peci ini. Dan pakai peci hitam ini memang khas saya. Jadi lengkap kalau narasumber dari sisi penampilan fisik, ada yang Islam Nusantara. Ini saya ini Islam Nusantara ini. Pakai peci soalnya. Nah, ini istilah saja ini. Kemudian ada beliau-beliau narasumber, jadi dengan penampilan inilah Islam. Artinya Islam itu satu. Kalau kita berbicara tentang Islam, Islam itu satu, yaitu mereka yang mengucapkan dua kalimat syahadat, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah yang terakhir. Nah, nanti selebihnya di sana ada beberapa hal, ada kewajiban, ada larangan, dan ada hal-hal yang diperhatikan dan biasanya bersifat debatable, atau dalam istilah kitabnya itu khilafiyah, perbedaan pendapat. Jadi Islam itu satu. Tadi kalau kita kaitkan apakah agama Islam itu transnasional, jawabannya dua kalau menurut saya. Jadi dua narasumber sebelum saya sudah menyampaikan bahwa Islam itu alamiah, internasional, universal, tidak hanya terkait dengan orang Arab, bukan hanya terbatas pada bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah. Akan tetapi Islam ini juga sampai ke Indonesia, sampai ke Afrika, sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, sampai ke daerah-daerah yang lainnya. Nah, inilah Islam. Nah, adapun kalau kita kaitkan dengan transnasional, barangkali kita punya dua jawaban. Betul bahwa Islam adalah transnasional. Kalau misalkan kita melihat bahwa yang dimaksud dengan transnasional adalah tersebarnya penduduk pemeluk Islam ke berbagai penjuru dunia. Kalau kita melihat dari perspektif ini, maka Islam adalah transnasional. Islam ada di Rusia, Chechnya, Bosnia, Kazakhstan, Tajikistan, dan seterusnya. Itu negara-negara pecahan Uni Soviet yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Islam ada di Afrika, betul. Di sana ada Nigeria, ada Mauritania, ada Senegal, ada Sudan, ada Mesir, Maroko, dan seterusnya. Adalah bagian dari negara-negara Afrika yang penduduknya mayoritas Muslim. Islam juga ada di Eropa, Islam juga ada di Australia, ada di Amerika. Islam bukan hanya orang Sunda, Islam bukan hanya orang Batak, Islam bukan hanya orang Jawa. Tapi ternyata Islam juga menyebar ke berbagai suku bangsa. Nah, kalau kita melihat dari sisi ini, maka Islam adalah agama transnasional. Lintas benua, lintas negara. Akan tetapi kalau kita kaitkan dengan transnasional yang kita bahas pada pagi hari ini, maka jawabannya, apakah Islam agama transnasional? Saya jawab, bukan. Islam bukan agama transnasional. Jika yang dimaksud dengan transnasional adalah gerakan global yang menafikan karakter, keunikan, peran, kearifan lokal, peran tokoh-tokoh lokal. Kalau yang dimaksud dengan transnasional itu seperti ini, maka saya katakan Islam bukan transnasional. Kenapa? Karena realitas kita di Indonesia, banyak sekali kalangan Muslim yang di situ mengapresiasi peran-peran tokoh lokal. Para ajengan, para kiai, para tuan guru, para asatidz yang ada di Indonesia, itu dihormati. Perannya direkam dalam jejak sejarah. Kita di Indonesia mengenal ada Wali Songo. Ada 9 orang wali yang di situ kita yakini beliau-beliau adalah tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Nah, makanya yang kita bahas pada pagi hari ini sebenarnya Islam transnasional, mereka yang agendanya adalah agenda global, datang ke Indonesia, kemudian menafikan peran-peran, kontribusi, potensi-potensi lokal, nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia. Nah, kalau modelnya yang demikian, maka saya katakan, betul, ada perbedaan, mereka adalah Islam transnasional. Makanya saya dalam, sebenarnya saya buat makalah dengan tema Islam Nusantara versus Islam transnasional. Jadi, tapi nanti kita juga harus memahami tentang Islam Nusantara. Jadi jangan kita memahami Islam Nusantara itu seakan-akan nanti seperti sebuah mazhab fikih. Islam Nusantara tuh nanti kalau sholat pakai bahasa Jawa katanya. Allah gede. Terus maca Fatihah bahasa Jawa. Alhamdulillah kula sehat wal afiat seterusnya. Kemudian syiar-syiar yang dari Arab, misalkan peci haji, baju koko, jubah dan sebagainya, kemudian ditiadakan atau dilarang. Bukan. Islam Nusantara bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan Islam Nusantara adalah sebuah istilah yang disematkan pada komunitas Muslim di Indonesia yang memiliki karakter, keistimewaan dan ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan komunitas Muslim di luar Indonesia. Jadi tentu kita punya ciri khas sendiri. Saya kira dengan tradisi misalkan pakai sarung ya, walaupun ada di beberapa negara yang lainnya, pakai peci hitam, kemudian kalau lebaran bikin ketupat misalkan, setelah lebaran ada halal bihalal, dan banyak sekali tradisi-tradisi, itulah yang dimaksud dengan model Islam Nusantara. Artinya di Indonesia ada komunitas Muslim yang berbeda dengan mereka yang ada di luar Indonesia. Dan kita harus bangga dengan Islam Nusantara. Iya, bukan mazhab. Islam Nusantara itu bukan mazhab, bukan nanti kitabnya ganti, bukan bahasa Arab. Bukan seperti itu. Nah, istilah Islam Nusantara sendiri itu dibumingkan melalui Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-33 di Jombang tahun 2015. Karena momentumnya adalah momentum yang sedikit politis, perebutan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, maka istilah Islam Nusantara yang digulirkan oleh pengurus PBNU saat itu oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj, beliau adalah tokoh yang luar biasa dari Cirebon dan kita harus bangga dengan beliau. Karena momentumnya adalah momentum perebutan ketum PBNU, maka rival beliau kemudian menyerang dengan istilah Islam Nusantara. Nah, jadi kita harus jeli. Ada orang, pernah saya satu forum di Jakarta, temanya itu tentang Islam Nusantara. Kemudian ada yang bertanya, kalau Islam Nusantara yang saya pahami itu katanya Islam yang nantinya harus pakai blangkon semua, Islam yang nantinya harus menonton wayang semua katanya, Islam yang nantinya harus pakai sesajen di rumah-rumah. Pakai. Saya bilang dari mana informasinya? Informasinya dari fulan. Dan nah, ternyata kalau saya baca referensinya itu adalah taruhlah dari rival politik saat itu ketika pemilihan ketum PBNU. Jadi Islam itu satu, tapi kalau dilihat dari transnasional atau tidak, kita lihat. Kalau yang dimaksud adanya pemeluk Islam di berbagai daerah, di berbagai penjuru dunia, maka betul Islam transnasional. Akan tetapi kalau kita lihat apakah memperhatikan, mengapresiasi kearifan lokal, peran-peran tokoh lokal atau tidak, maka saya katakan ada transnasional, ada lokal. Maaf, saya menulis beberapa contoh Islam transnasional di sini karena tadi sudah fokus pada Syiah, beliau yang mulia Buya Yahya sudah menyampaikan juga, kemudian dari aktivis Syiahnya juga menyampaikan. Sebenarnya ada yang lain transnasional yang perlu kita diskusikan juga. Salah satu contohnya ada Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Kalau di Indonesia, maaf, ini biasanya diikuti oleh para aktivis dari partai, salah satu partai di Indonesia. Kemudian ada Hizbut Tahrir, ada Wahabi, ada Jamaah Tabligh, dan seterusnya. Nah, beberapa kelompok yang datang dari luar, yang tadi saya sebutkan, itu biasanya tidak mentolerir kearifan lokal. Bahkan cenderung memberangus, menghilangkan jejak peran para ulama, para ajengan, para kiai, para tuan guru yang telah membesarkan Islam di Indonesia. Ya, ini sangat berbahaya mereka ini. Jadi mereka pengennya kalau berbicara tentang Islam, berbicara tentang pahlawan Islam, pengennya tuh Hasan al-Banna yang hidupnya di Mesir. Pengennya Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Arab Saudi. Pengennya An-Nabhani yang hidup di Yordania. Tidak mau nyebut Sunan Gunung Jati, Wong Cirebon, Toko Cirebon. Tidak ingin ada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak ingin menyebutkan ada ulama-ulama, misalkan Buya Hamka dari Muhammadiyah, ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ada tokoh dari Cirebon Kiai Haji Abdullah Abbas Buntet, kemudian ada Kiai Jatira dari Babakan Siwaringin, dan seterusnya. Mereka tidak ingin memberangus itu semua. Padahal mereka lah yang telah berjasa menyebarkan Islam, sehingga kita saat ini menjadi bagian umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah ini, jadi mereka tidak ingin datang ke sini ke Indonesia menyebarkan itu Hasan al-Banna kitabnya begini, itu Dul Wahab yang ada di Saudi begini, dan seterusnya. Ndasmu kroak. Iya, maksudnya hormati yang ada di Indonesia ini. Hormati, ada Pak Kubu, kalau di Indonesia kan ada Pak RT, ada Pak Kubu, ada Pak Camat, ada Pak Bupati, ada Pak Gubernur, ada Pak Presiden. ikuti aturan mainnya. Jangan ujuk-ujuk datang, brangus semua yang ada di Indonesia, bawa impor dari luar. Inilah yang dimaksud dengan Islam transnasional yang membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu. Ada beberapa hal yang saya kira perlu cermati, bahwa kalau Islam Nusantara, ini diantara salah satu gerakan yang ada di Nusantara ya, saya hanya memberikan satu contoh saja, seperti Nahdlatul Ulama. Ini tidak diragukan lagi, Nahdlatul Ulama adalah produk Nusantara. Kemudian ada misalkan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, PERTI, yang menjadi domain di Pulau Sumatera. Kemudian ada Darud Dakwah Wal Irsyad, DDI, yang ada di Sulawesi. Ada Nahdlatul Wathon yang ada di NTB, yang di Lombok. Kemudian ada Muhammadiyah misalkan, ada Persatuan Umat Islam dan seterusnya. Itu adalah gerakan-gerakan Islam lokal atau Islam Nusantara. Mengapa dikatakan demikian? Karena mereka, pergumulan Islam Nusantara adalah satu gerakan Islam yang di situ timbul dari interaksi. Interaksi yang ada di masyarakat Indonesia dengan memperhatikan kearifan lokal. Nah, tadi kalau Islam transnasional yang saya sampaikan, sampai saat ini sebenarnya dengan hidden agenda, barangkali dengan agenda terselubung, mereka ingin menjadikan Indonesia menjadi seperti Suriah misalkan. Nauzubillah min dzalik, atau menjadikan Indonesia seperti Mesir. Nah, kebetulan kalau tradisi yang ada di Timur Tengah, saya barangkali agak paham. Jadi apa rentang waktu 2000 sampai 2011 itu kan posisi saya di Timur Tengah. Terakhir saya kebetulan di Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama Persatuan Pelajar Indonesia Setimur Tengah dan sekitarnya. Itu membawahi 13 negara. Saya mengkoordinir mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di 13 negara. Jadi saya sering jalan-jalan ke Iran, termasuk saya ke Iran pernah tahun 2005, saya ke Kota Qum untuk menghadiri lokakarya ilmiah internasional. Saya mewakili DKPPI yang waktu itu saya menjadi sekjen. Saya pernah ke Turki, ke Mesir dan lain sebagainya. Nah, memang di situ banyak sekali perbedaan. Kultur yang ada di negara-negara Timur Tengah banyak sekali perbedaan dengan apa yang ada di Indonesia. Akan tetapi bukan berarti apa yang dari Timur Tengah kemudian dilarang ada di Indonesia, bukan. Bukan berarti kita menjauhi apa yang menjadi tradisi di Timur Tengah, bukan. Kita boleh mengambil dan itu barangkali bagian dari ghirah keislaman kita. Akan tetapi hal-hal yang tidak pantas, sesuatu yang tidak layak diterapkan di Indonesia, barangkali harus kita jauhi. Saya sekedar memberikan satu contoh. Misalkan dalam cara berpolitik di sana, kita bisa melihat bagaimana di Suriah, kita bisa melihat bagaimana di Libya, bisa melihat bagaimana di Yaman. Mereka karena kekuasaan untuk pucuk pimpinan negara itu rela mengorbankan berjuta-juta rakyatnya menjadi korban meninggal dunia dengan sia-sia. Ini yang terjadi di Timur Tengah. Kita bisa melihat bagaimana reformasi yang terjadi di Indonesia pada akhir abad ke-20-an, sekitar tahun 1998-97. Bagaimana proses reformasi di Indonesia dari rezim Orde Baru ke rezim berikutnya itu tidak begitu makan banyak korban. Nyawa rakyat Indonesia itu sangat berharga. Kalaupun ada berjatuhan korban, barangkali bisa dihitung dengan jari tangan. Tapi kita bisa lihat bagaimana fenomena di negara Arab saat ini. Di Suriah, berjuta-juta rakyat Suriah mati tersia-sia, meninggal karena perebutan kekuasaan, karena cara berpolitik mereka yang saya kira tidak boleh diterapkan di Indonesia. Bagaimana negara Libya yang dulunya makmur dengan sumber daya alam? Luar biasa Libya kayanya. Sumber daya alam, gasnya, kemudian minyaknya. Tapi sekarang porak-poranda, rakyatnya sengsara setiap hari, selalu ditakut apa? Selalu dibayang-bayang dengan rasa ketakutan. Bagaimana kita bisa melihat Irak sekarang? Irak yang dulu kita bisa membaca novelnya dengan 1001 malam, dengan kisah-kisah uniknya Abu Nuwas atau Abu Nawas dari Irak, dengan kita mendengar bagaimana kekokohan dinasti Abbasiyah dan khilafah-khilafah sebelumnya. Tapi Irak saat ini luar biasa ambruknya. Dan ini maka yang, masa yang seperti ini harus kita terapkan di Indonesia melalui gerakan-gerakan Islam transnasional yang misalkan Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir yang ingin mendirikan khilafah, nanti khalifahnya orang Yordania, rakyatnya orang Indonesia. Rebutan bupati saja sampai ngos-ngosan, pilihan gubernur saja sampai luar biasa bentrokan secara apa ide-ide dan gagasan. Ini gagasannya nanti pemimpinnya ada di Yordania, rakyatnya ada di Indonesia, namanya khilafah. Ini sangat impossible, jadi tidak mungkin. Biarkan Indonesia dengan karakter Indonesianya, biarkan Muslim Indonesia dengan corak Muslim Indonesianya, dengan Islam Nusantara khas Indonesia yang membanggakan peran ulama-ulama sebelumnya, yang memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal. Inilah Islam kita, Islam Indonesia. Makanya ini yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Baik, terima kasih. Applause untuk Dr. Rowan Arwani. Nampaknya pembahasan kita sangat komplit sekali, karena ranahnya tidak hanya disudutkan pada satu gerakan dan isu-isu gerakan Islam transnasional. Sebelum kami akan memberikan sesi tanya jawab, ada tiga hal yang bisa akan kami sampaikan dari apa yang telah dipaparkan oleh para pemateri. Jelas dikatakan oleh Dr. Muhammad Babul Ulum bahwa beliau representatif dari salah satu kelompok Islam transnasional, yaitu adalah Syiah. Dan beliau tegas mengatakan bahwa di dalam faktor sejarah bukan satu fenomena di mana Syiah mengancam NKRI. Namun juga sangat jelas disampaikan oleh Buya Yahya bahwa dalam ranah akidah itu sudah jelas antara ahli sunnah dan bukan ahli sunnah. Maka ranah akidah dalam hal ini tentu masih perlu kita lanjutkan nanti, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Buya Yahya tentang masalah bagaimana ahlu sunnah itu sendiri usulnya, dan juga dan juga golongan lain seperti Syiah dan Wahabi. Dan dalam kesempatan ini kami selaku panitia ingin menjelaskan bahwa nahnu al-an fi majalin niqash, kita semua dalam ranah diskusi. Artinya bahwa kami tidak menyudutkan salah satu kelompok dalam forum ini. Kami hanya ingin memberikan sebuah gambaran luas, gambaran yang sangat bisa dipahami oleh siapapun mengenai gerakan Islam transnasional. Kemudian yang terakhir disampaikan oleh Dr. Arwani Saroji, ini menjadi gongnya antara kaitannya Islam transnasional. Pasti ada Islam lokal, dan bagaimana perkembangan Islam lokal di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau Islam itu transnasional, beliau menjawab ada dua. Yang pertama, jika bersifat alamiah tadi memang benar, Islam dipeluk oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia. Akan tetapi jika kawasannya Indonesia, maka Islam transnasional atau Islam itu bukan transnasional ketika nanti ada sebuah kelompok yang a priori menolak budaya atau tradisi yang sudah ada sejak dulu, yang diperjuangkan oleh para ulama, para tokoh-tokoh dari negeri tersebut. Jadi sungguh luar biasa sekali diskusi kita saat ini. Mudah-mudahan itu menjadi gambaran awal, dan kita beri plus kembali kepada para pemateri. Untuk sesi tanya jawab, kami akan buka termin pertama dengan 4 penanya. Dan yang akan kami tunjuk, tolong panitia menyiapkan mikrofonnya. Mohon disebutkan nama, dari mana, dan tidak bertele-tele dalam bertanya. Silakan panitia, kami tidak bisa menunjuk dari sini barangkali. Mangga. Karena di depan ada 3, saya pilih 1, Pak. Pak, silakan. Yang hitam dulu. Panitia bisa memberikan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Nama saya Muhammad Harun dari Cirebon, dari jurusan Tafsir Hadis Saya sangat tertarik dengan kajian pada pagi ini menjelang siang terkait ingin memperjelas istilah Islam transnasional, ataupun saya sangat tertarik dengan istilah Islam nasional, Islam Nusantara. Namun dari beberapa paparan yang disampaikan oleh pemateri, ada dua hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kelompok-kelompok yang mengecam bahwasanya tradisi yang ada di Indonesia itu tidak sesuai dengan tradisi-tradisi yang disampaikan oleh Quran dan Hadis, sehingga pemahaman mereka terkait dengan istilah Islam Nusantara itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Quran, sehingga mereka ingin membuat satu forum ataupun kelompok yang sebenarnya ingin memperjuangkan Quran dan Hadis, tapi mereka tidak paham terkait mengenai masalah sebenarnya Islam lokal, Islam itu bagaimana. Saya ingin menanyakan kepada Pak Wawan, bagaimana tanggapan Islam Nusantara terkait dengan kelompok-kelompok yang ingin memperjuangkan sistem-sistem yang tidak sesuai dengan kita, dengan mengatasnamakan ini adalah Islam transnasional dengan Quran dan Hadis. Ya, terima kasih, kami itu sudah menangkap. Satu lagi. Boleh? Ya. Satu lagi, saya ingin menanyakan kepada Dr. Babu Salam, bahwasanya Syiah itu sudah berada di Indonesia sejak zaman dahulu. Padahal yang saya pahami, yang membawa Islam di Indonesia tidak lain adalah para pejuang Wali Songo yang tidak lepas dari akidahnya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tadi disampaikan oleh Buya terkait dengan pemahaman akidahnya adalah Maturidi dan Asyariah. Yang ingin saya tanyakan, coba Bapak Profesor, Bapak Dr. Babu Salam menggambarkan Syiah yang sudah terjadi pada zaman dahulu, padahal kalau kita lihat dari sejarah itu tidak ada. Yang membawa adalah sebenarnya Islam Wali Songo. Itu saja mungkin dari saya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta perwakilan dari belakang. Ya. Karena dari depan sudah. Yang pakai peci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi, Kang. Saya termasuk simpatisan dari Hizbut Tahrir Indonesia. Saya ingin menanggapi pernyataan dari guru Kang Wawan Arwani, beliau guru saya di Pasca Sarjana. Saya kira salah alamat kalau mengatakan bahwa Hizbut Tahrir itu anti tradisi lokal. Hizbut Tahrir kemana-mana, Hizbut Tahrir yang di wilayah Asjab itu tiap malam Senin itu masjid taqarrub ilallah. Itu zikiran, Kang. Zikiran. Jadi saya kira ini salah alamat kalau kemudian menuduh bahwa Hizbut Tahrir itu anti tradisi lokal. Selanjutnya ada satu yang ingin saya pertanyakan, bahwa kalau misalnya yang dimaksud Islam transnasional yang berbahaya adalah mereka yang mempunyai cita-cita menghapus kebiasaan-kebiasaan yang sudah dari dulu ada di Indonesia, di Nusantara. Akan tetapi di sini kok Kang Wawan mengatakan bahwa Muhammadiyah itu termasuk Islam Nusantara. Padahal Muhammadiyah itu anti tahlil, Ang. Tapi kenapa tidak disebut sebagai Wahabi? Persis itu anti, kata siapa? Sekarang juga sama. Persis juga, saya banyak teman Persis, penyem Muhammadiyah. Saya dulu mesantren di Babakan Ciwaringin, Ang. Jujur. Tapi saya kritis dalam Persis enggak dituduh Wahabi, anti tahlil, anti marhabanan. Ya, pertanyaannya. Jadi, apa? Pertanyaannya, Persis, Muhammadiyah, PUI termasuk Wahabi atau bukan? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Punten, satu lagi dari perempuan, agak enggak adil kalau dari laki-laki semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Laryani dari Majalengka. Saya akan menanyakan tentang Syiah, ya. Apa yang menurut mereka memperkuat itu pendapat mereka sehingga golongan Syiah itu dapat menjadi merasa benar golongan Syiah itu. Terus bagaimana jika ada orang, misalkan Islam awam tuh, Terus kan belum mengetahui tentang Islam secara alamiah dan antara Islam alamiah dengan golongan Syiah ataupun golongan yang lainnya. Bagaimana caranya untuk membedakan Islam alamiah dan golongan Syiah dan golongan yang lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ya Mas. Punten sebelumnya, saya sudah merekam bahwa tiga pertanyaan tadi merujuk pada terlebih pada Pak Babu Salam dan pada Kang Arwani. Mungkin yang lebih kepada Buya, saya minta. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afnan Hafid dari jurusan PAI. Saya sangat tertarik sekali dengan materi yang diberikan oleh para pemateri hari ini. Khususnya saya sangat mengapresiasi kepada Kang Wawan Arwani. Saya kira itu cara tepat dan jitu saat ini untuk mengkonter paham-paham yang kira-kiranya itu meresahkan masyarakat. Jadi kalau kita pengen Islam kita ini damai, kita kembali kepada tradisi kita saja gitu kan. Kadang kita tidak ngerti, ada orang tidak ngerti ngaji Jurmiyah, ngaji Safina, tiba-tiba langsung bicara tentang Quran, tentang hadis. Jadi aneh ini. Ya, pertanyaannya Pak. Nah, ini pertama saya apresiasi, kemudian yang kedua ini saya sangat tertarik dengan materi yang dipaparkan oleh Bapak Buya Yahya. Buya Yahya. Beliau menyatakan gini. Ya ya. Jadi sepertinya Syiah itu adalah sesuatu paham yang sangat-sangat berbeda dengan kita dan bisa berpotensi meresahkan umat Islam kita, khususnya kalangan santri, kalangan NU, kalangan tradisionalis. Yang saya ingin tanyakan ada dua. Yang pertama, sebenarnya perbedaan antara Ahlu Sunnah dan Syiah itu bersifat usul atau bersifat furu'. Kalau itu bersifat usul, seharusnya semua umat Islam tidak boleh ada yang berbeda. Seharusnya semua orang Islam tidak boleh ada yang menganut Syiah. Faktanya, Imam Zaid bin Ali bin Ali Zainal Abidin rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan dirinya sebagai Syiah, meskipun madhabnya mirip dengan madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kenapa Imam Ali, ya, Imam Zaid ini tidak menyatakan? Jadi kalau itu termasuk urusan usul ya, seharusnya Imam Zaid tidak boleh menyatakan dirinya sebagai Syiah. Seharusnya Imam Zaid menyatakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Baik, terima kasih. Nanti dulu, masih ada pertanyaan. Ya Mas, biar ini waktunya, jawab semua. Yang kedua ini saya membaca marojik dari Syiah. Katanya kita belajar Syiah harus dari kitab Syiahnya, jangan dari kitab Ahlus Sunnah. Saya baca kitabnya Abdul Husain Al-Musawi. Abdul Husain Al-Musawi punya kitab namanya Al-Muraja'at. Dalam kitab itu, Abdul Husain Al-Musawi menyatakan hubungan Syiah dan Sunni itu adalah hubungan sebenarnya sangat normal. Dulu, banyak sekali rawi-rawi dari Imam Bukhari, bahkan Imam Muslim, mengambil dari rawi-rawinya dari orang Syiah. Jadi tidak ada sekat. Kita bergaul biasa aja, perbedaan itu sudah biasa. Baik, gitu. Terima kasih Pak, sudah kami tangkap. Ya. Ya, itu. Terima kasih. Baik, nanti kalau ada waktu kita akan beri sesi berikutnya. Baik, ada 4 pertanyaan yang sangat menarik. Mungkin nanti akan dipukul rata oleh para pemateri. Sebelumnya nanti saya akan persilakan kepada Pak Babu Salam. Yang pertama mengenai tadi ada sedikit komentar tentang Islam Nusantara, nanti juga ada Kang Wawan, tadi ada kalangan yang mengkanter tentang tradisi dan sebagainya. Kemudian juga pertanyaan yang pertama tadi menarik, bagaimana bukti, ada enggak bukti sejarah bahwa Syiah di Indonesia ini artinya pernah ataupun boleh dikatakan ada kontribusinya. Kemudian tadi juga menanyakan tentang masalah Islam transnasional dalam kaitannya adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, Hizb Tahrir itu bendera kebebasan. Jadi kalau dalam terminologi bisa jadi agak ada mirip dengan liberal ya, kalau dalam terminologi bahasa. Tapi mungkin ini berbeda. Hizbut Tahrir yang disampaikan oleh Bang Bapak tadi berbeda. Jadi kenapa Muhammadiyah dan NU tidak apa dikatakan Islam Nusantara, padahal mereka juga ada yang memberangus tradisi misalnya. Ada ya, bukan berarti semuanya. Jadi itu tadi juga ke Kang Wawan. Kemudian dari Mbak tadi juga, bagaimana cara membedakannya secara lebih mengena bagi kita orang-orang awam tentang Islam transnasional dan juga Islam lokal. Yang terakhir tadi sudah panjang lebar, juga sangat banyak dan juga kita bisa tangkap pertanyaannya juga didasari dengan referensi. Apakah perbedaan Syiah dengan kita itu dari ranah mana? Dari ranah usul ataukah yang lainnya? Kalau dari ranah usul, kenapa tadi Imam Zainal Abidin artinya dalam bermadhab beliau itu adalah Syi'i? Dan juga boleh kita terminologi atau istilah Syiah yang berkembang dalam kitab-kitab itu, kita juga mengenal istilah Rawafid dan Syiah. Mungkin juga itu menjadi satu pertanyaan dalam mendak moderator antara Syiah dan Rawafid. Karena Imam Syafi'i sendiri pernah membuat syair, beliau mengutarakan istilah atau kata-kata Rawafid. Mungkin itu gambaran dari tadi pertanyaan, dan nanti akan ditujukan yang pertama kepada Pak Muhammad Babul Ulum terkait tadi sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, itu pertanyaannya sangat ya menarik sekali, dan juga paparan dari Bapak tadi juga sangat menarik. Saya hadir di sini menikmati perbedaan ini, gitu kan? Menikmati perbedaan ini. Karena itu apa? Ada di dalam Al-Quran kan, kullu hizbin bima ladaihim farihun, atau kullu hizbin bima ladaihim farihin, apa farihun? Ya, farihun gitu kan? Iya, Hizbut Tahrir akan menganggap dialah yang paling benar. Syiah akan menganggap dialah yang paling benar. Nanti Ahlu Sunnah, apa Al-Asyariyah, Al-Maduriyah, As-Sufiyah juga menganggap dialah yang paling benar. Itulah problem kita umat Islam. Kita anggap penafsiran kita terhadap teks-teks Al-Quran, penafsiran kita terhadap hadis, kita anggap itulah Al-Quran, itulah hadis. Harusnya kita beki, inilah penafsiran kita terhadap Al-Quran, inilah penafsiran kita terhadap hadis-hadis Nabi. Karena itulah muncul Syiah, karena itulah muncul Sunni, karena itulah muncul Wahabi, Hizbut Tahrir dan segala macamnya. Problem kita itu problem itu. Ketika kita memahami ayat Al-Quran, memahami hadis, kita anggap inilah pemahaman Islam yang sesungguhnya, yang dari Nabi. Harusnya inilah pemahaman kita terhadap hadis. Dan pemahaman kita terhadap hadis, terhadap Al-Quran itu bukan Al-Quran dan bukan hadis. Itu perlu dicatat. Karena itulah muncul perbedaan interpretasi. Gitu kan? Muncul perbedaan interpretasi. Karena itu apa? Perbedaannya itu pada ranah interpretasi. Semuanya merujuk, semuanya mengaku-ngaku sebagai orang Islam, sebagai umat Muhammadiyah. Semuanya mengaku. Karena itu ada perbedaan memang antara Sunni sama Syiah dan sama semuanya ada perbedaan. Kita anggap itu memang ada perbedaan. Tapi ingat, perbedaannya adalah perbedaan interpretasi. Perbedaan penafsiran. Kalau sudah masuk kepada perbedaan penafsiran, siapa yang bisa menjamin bahwa penafsiran kita yang paling benar, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Itulah saya kira makanya muncullah istilah-istilah, muncullah madzhab-madzhab itu karena itu madzhab-madzhab itu sifatnya relatif. Kebenarannya kebenaran relatif. Madhabi sahih wa ra'yi sahih wa qad yahtamilu al khata. Wa madhabu ghairi ra'yu ghairi khata wa qad yahtamilu as-shawab ataupun as-sahih. Itu harus kita tanamkan saudara-saudara sekalian sebagai kalangan akademis. Karena itu kita tidak lagi menganggap bahwa dialah kitalah yang paling benar, kitalah yang berhak untuk mewarisi surga, yang lainnya tidak berhak untuk masuk surga. Tidak boleh seperti itu. Itulah apa itulah inti daripada ajaran Gus Dur. Gus Dur itu mengatakan ini sekaligus juga untuk menjawabkan. Syiah NU itu adalah apa? Syiah kultural. NU itu Syiah kultural. NU itu Syiah minus imamah. Syiah minus imamah. Itu kata-kata Gus Dur. Bulan yang lalu ada diskusi di kantor PBNU. PMI, teman-teman PMI Jakarta mengatakan, kenapa beliau memanggil Kang Jalal sebagai narasumber? Karena di PMI Jakarta banyak para fans-fansnya Kang Jalal. Dan yang dicatat oleh teman-teman PMI Jakarta apa? Kang Jalal itu pernah mengatakan bahwa saya siah itu karena saya dicerumuskan oleh Gus Dur. Gus Dur lah yang membuat Kang Jalal itu menjadi siah. Karena itu apa? Ijabi berdiri pada zaman Gus? Pada zaman Gus Dur. Karena itu siah, ijabi, Indonesia itu apa? Tidak bisa dilepaskan daripada Islam Nusantaranya yang itu ada sanadnya kepada Gus Dur. Ya enggak? Sanad Islam Nusantara itu sanadnya kepada Gus Dur. Karena itu kalau tadi, ciri khas Islam transnasional itu dia tidak mau mengambil referensi dari ulama-ulama lokal. Ya. Kita lihat di Cirebon ada Macan Ali. Nadi aliyan madharul ajaib tajiduhu aunan laka bin nawaib kullu hammin wa ghammin sayanjali bi azamatika ya Allah bi nubuwatika ya Muhammad bi wilayatika ya Aliyu ya Aliyu ya Ali. Simbol daripada kerajaan Cirebon. Apakah kemudian kita akan nafikan itu ciri khas daripada Syiah? Pak Agus Sunyoto ya ngajar sama antum di Stainu ya. Pak Agus Sunyoto mengarang kitab, mengarang buku, membuat Atlas Wali Songo. Pak Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo. Silakan Anda semua rujuk di situ. Dia menyebutkan ada tradisi Syiah di Indonesia. Sekarang kalau tradisi itu apakah datang dengan sendirinya? Tentu tradisi ada yang membawa, ada yang mengamalkan. Siapa yang mengamalkan kalau tradisi Syiah? Apakah yang mengamalkan adalah para jurid-jurid? Tidak. Tentu yang mengamalkan, yang membawa adalah orang-orang Syiah. Itu. Tapi Syiahnya apa? Dimodifikasi. Artinya apa? Disesuaikan dengan kultur masyarakat setempat, kultur budaya setempat. Itulah Islam. Solihun likulli zaman wa makan. Itulah Islam Nusantara itu. Bukan berarti kemudian membaca Al-Quran dengan membaca Al-Fatihahnya di bahasa Jawa, enggak. Tapi kalau lagam Jawa enggak apa-apa. Lagamnya lagam Jawa enggak apa-apa. Itulah kemudian tradisi-tradisi itu yang dibawa oleh para pembawa Islam ke Indonesia. Yang membawa apa? Yang membawa nuansa-nuansa itu disesuaikan dengan tradisi. Maka adalah istilah di Bengkulu itu tabut mengenang Imam Hasan Hussein. Adalah istilah bubur suro itu menurut penelitian, sekali lagi menurut penelitian. Ini kalau kita bicara kita kalangan akademis, dan itulah fungsi Bapak Ibu sekalian sebagai kalangan akademis itu apa? Untuk mengecek semua informasi yang datang itu sesuai dengan metode ilmiah, metode akademik. Kita harus bedakan mana antara akademik, kajian akademik dan kajian ideologis. Kajian akademik seperti inilah, kajian ideologis di majelis taklim, di masjid-masjid sana ya, di musola-musola, di surau-surau, itulah kajian ideologis. Kajian ideologis apa? Pokoknya mazhabkulah yang paling benar, mazhab yang lainnya salah. Syiahlah yang paling benar, sunnilah yang paling benar. Itu kan pengajian-pengajian kita di kampung untuk menanamkan apa? Kebanggaan terhadap tadi kullu hisbin bima ladaihim farihun, bangga dengan apa? Bangga dengan kehisbiannya. Karena itu tadi dari Hizbut Tahrir menolak anggapan ustaz, karena Hizbut Tahrir yang dia pahami tidak seperti yang disampaikan oleh ustaz. Itu wajar seperti itu. Sama ketika orang di luar Syiah berbicara tentang Syiah bahwa Syiah itu seperti ini, Syiah seperti itu, Syiah membahayakan NKRI. Apa itu statement itu muncul dari orang-orang yang merasa apa? Merasa terancam apanya? Bukan merasa terancam, orang-orang yang merasa terancam mungkin itunya jalan dakwahnya. Atau karena apa? Karena komporan dari luar. Ya. Karena apa? Karena komporan dari luar sehingga muncullah gerakan-gerakan anti Syiah di seluruh Nusantara ini. Kalau ada Islam Nusantara, ada gerakan nasional anti Syiah di Nusantara itu. Apa motifnya gerakan-gerakan seperti itu? Ya toh? Memang ada perbedaan, cuma perbedaannya tadi sampaikan adalah pada masalah imamah. Oke, kalau begitu apa? itulah makanya perlu kajian-kajian lanjut. Karena itu kita sepakat, saya sepakat dengan Buya, mungkin bisa diadakan kajian-kajian yang lebih spesifik tentang perbedaan-perbedaan Sunni dan Syiah, mendetail ya, dan mendalam. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk saling memahami, bukan untuk saling menang-menangan. Inilah aku yang paling menang, yang paling benar. Bukan seperti itu. Problem umat Islam di kita di Indonesia itu. Karena itulah kemudian Islam Nusantara hadir itu maksudnya seperti itu. Saya bisa, karena itu apa? Syiah itu bisa bergaul dengan Islam Nusantara. Ya, bisa bergaul. Itu tadi Islam Nusantara lah sebagai apa? Karena ada persaingan jabatan. Sama istilah Rafidhah tadi yang disebutkan oleh moderator itu apa? Itu adalah istilah-istilah politik yang dipakai untuk stigmatisasi sebuah kelompok. Baik. Baik, terima kasih Pak Muhammad Abdul. Mungkin nanti bisa dilanjutkan kepada Buya Mangga untuk bisa disampaikan tentang tadi pertanyaan yang tentang perbedaan antara Syiah dan Ahlus Sunnah, apakah dalam ranah usul atau yang lain. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Islam Nusantara atau Islam Transnasional? Transnasional. Hah? Saya Islam Nusantara atau Islam Transnasional saya ini. Ah. Baik. Kalau Anda belajar tidak meyakini kebenaran, berarti Anda tidak belajar. Sangat salah jika dalam belajar tidak meyakini sebuah kebenaran. Ini rumus. Apalagi urusan keimanan dan akidah. Adapun masalah perbedaan, inilah akhlak dihadirkan. Tapi kalau kita berbicara tanpa meyakini, seorang mujtahid tidak akan ijtihad kecuali sampai kepada dhon, dugaan kuat ini adalah kebenaran. Biarpun mungkin salah, tadi disinggung Imam Syafi'i ngomong. Tapi kalau tidak menduga benar, tidak akan diambil. Itulah pendidikan dan itulah kajian ilmiah. Kemudian di saat saya berbeda dengan satu ustadz yang lain misalnya, atau anggap saja mujtahid dengan mujtahid, dilihat dong perbedaannya dalam hal apa. Agar perbedaan yang masih diperkenankan masuk khilafiyah, perbedaan harus ada dari dulu. Dan perbedaan itu karena yang satu meyakini benar A, yang satu benar B. Kalau dikatakan ini menjadi sebab permasalahan, dan ini kesalahan dalam memandang perbedaan. Ya, harus jelas. Kemudian di situ ada perbedaan usul, perbedaan furu'. Jadi harus, yang mengambil furu' pun harus meyakini, atau derajat dhon, dhon itu sedekat dengan yakin, dhon. Seorang mujtahid tidak mungkin mengambil sebuah hukum kecuali ijtihadnya sampai kepada dugaan kuat. Selagi belum menduga, haram dia mengambil hukum tersebut. Maka kalau Anda belajar akidah enggak meyakini, Anda enggak belajar akidah. Belajar seni itu. Harus meyakini. Orang Syiah kalau tidak meyakini akidahnya Syiah, jangan diajak diskusi, karena dia enggak bisa. Karena dia punya keyakinan kalau Syiah menurut dia adalah paling benar. Saya pernah diskusi dengan orang Kristen. Saya tidak mau duduk dengan orang Kristen yang tidak meyakini Kristen adalah yang paling benar. Saya akan meyakini Islam yang paling benar. Maka ada orang Islam yang mengatakan Kristen juga beda dengan enggak beda. Enggak. Saya harus duduk dengan orang Kristen yang meyakini Kristen adalah paling benar. Spontan dia mengatakan, aku adalah meyakini Kristen paling benar. Oke. Okay. Saya meyakini Islam paling benar, engkau meyakini Kristen paling benar, baru setelah itu ada. Loh, sekarang ada hal yang kita tidak boleh saling bermusuhan. Kalau sudah ada perbedaan, karena perbedaan usul. Dari dulu, Nabi Isa adalah Nabi menurut saya. Menurutmu adalah Tuhan. Saya tidak bisa nerima. Dan jangan dipaksa. Dan saya pun tidak memaksa kamu. Sama engkau tidak bisa percaya Nabi Muhammad, ini dengan orang Kristen. Dengan orang-orang akidah lain termasuk Syiah, ada. Perbedaan huruf ada. Perbedaan furu' ada, akan tapi di sini harus dijelaskan supaya orang tidak kabur. Makanya kita jangan dikaburkan orang lalu dianggap sama, gak perlu kita meyakini. Kalau meyakini nanti menjadi onda. Kita harus yakin dulu, baru setelah itu kita, makna toleransi itu gimana sih? Selama ini dikembar-kemburkan, toleransi itu adalah meyakini itu sepertinya gak boleh masuk atau gak boleh bersama kita cuman karena satu hal diperkenankan. Harus, kalau dia dari awalnya boleh, gak ada toleransi. Kalau tidak ada perbedaan dari awal, tidak ada toleransi di sini. Justru perbedaan ini dijelaskan. Bukan kita menampakkan perbedaan untuk perang, agar kita tidak menipu orang yang dianggap sama, ternyata tidak sama. Heboh nanti. Syiah dengan ahli sunnah adalah berbeda. Harus jelas gitu. Akan tapi, kita kedatangan tamu orang-orang Syiah. makan dengan saya, makan dengan orang Syiah. Tapi perbedaan tetap perbedaan. Tidak bisa, tidak boleh saya mengatakan bahwasanya Syiah adalah sama dengan Ahli Sunnah atau tidak ada perbedaan. Ada perbedaan. Dan perbedaan furu' iya, akan tapi kita harus berbicara di situ ada perbedaan usul. Sumber pengambilan hukum. Masalah imamah, baik. Bagaimana imamah menurut mereka, orang Syiah? Sejauh mana asar atau buah daripada keyakinan tentang imam di saat mereka menyikapi orang lain? Orang Sunnah, orang Sunni, Ahli Sunnati wal Jamaati. Bagaimana tentang riwayat-riwayat hadis Ahli Sunnah yang menurut kita adalah mutawatir dan menghadirkan suatu hukum yang permanen atau yang disebut thawabit, termasuk kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, termasuk Sayyidina Aisyah rawi hadis yang sangat banyak, Imam Abu Hurairah dan sebagainya. Ini itu lebih agung daripada bapak saya, biarpun orang katanya, "Buya, saya mesra denganmu." Tapi kalau bapak saya dicaci, saya marah. Kalau saya tidak marah, saya dungu. Kalau sudah bisa menghentikan ini, baru nanti ketemu. Karena ini usul. Jangan dianggap ini furu'. Karena apa urusannya mengkafirkan orang besar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan seterusnya. Memang nanti ada sebagian daripada orang Syiah yang Muslim mulai menarik hal ini. Akan tapi, apakah engkau menarik pendapat ini diterima? Dan siapa engkau? Usulmu itu seperti apa? Jadi seperti itu. Perbedaan ada, jadi ada perbedaan usul. Lah kalau sudah perbedaan usul, ini harus... Ini IAIN siap harus memfasilitasi untuk bicara tentang perbedaan di mana. Tapi bukan untuk kulit, jangan khawatir. Saya kalah kalau kulit, saya kurus, kecil saya. Saya tidak bisa kulit saya, tidak pernah latihan silat, silat dan sebagainya. Tapi kalau di sini insya Allah siap siapa saja. Termasuk dari golongan yang lain, misalnya Wahabi yang suka dan sebagainya. Kita bisa diskusi yang baik, bukan berantem. Diskusi ayo, jangan dibohongi umat. Yang merah katakan merah, yang hitam hitam. Ini jelas menjelaskan umat. Tidak boleh menanamkan kebencian. Dia hanya menjelaskan. Syiah adalah, ayo, dia kita tarik kembali. Karena orang Indonesia adalah Ahli Sunnati wal Jamaati. Kalau ada saudara kita terjerumus dalam Syiah, maka ayo kita kembalikan dengan kelembutan. Aslinya lembut. Dan memang kita tidak setuju dengan Islam yang mencacikan, mengolok dan sebagainya. Mestinya Dr. Arwan waktu mengatakan transnasional, Syiah langsung dimasukkan di sini. Tidak disebut tadi. Harus sebutkan transnasional, Wahabi, ini masuk Syiah. Harus di situ. Dan semua orang yang mengangkat Islam Nusantara harus memasukkan Syiah dalam transnasional. Kalau memang serius. Tidak boleh disembunyikan Syiah. Ahmadiyah tidak boleh disembunyikan. Karena apa? Untuk menjelaskan. Baik. Ini harus jelas. Anak-anakku semuanya ini. Anak-anakku. Kalau belajar serius, akan tapi kelembutan ada. Hari ini kita membantu orang Nasrani yang kelaparan. Ada? Tidak ada masalah. Orang Syiah yang kelaparan, tidak ada masalah kita bantu. Akan tapi menjelaskan kebenaran, tidak. Dan ilmu jangan ditutup-tutupi. Ilmu harus kebenaran semacam ini. Jadi harus kebenaran diyakini, baru disampaikan. Kalau ternyata ada perbedaan, ditimbang. Perbedaannya berat atau tidak. Kalau berat membuat keresahan, kita ngalah. Dalam khilaf, kita ngalah. Ini menghujah takiyah mereka, mungkin ini adalah. Akan tapi di saat urusan-urusan yang berat begini, bapakku diolok, bapakku dicaci, bapakku dikafirkan, harus selesaikan ini dengan kajian ilmiah. Kalau memang ternyata enggak bisa, karena usulnya sebeda, kamu pakai kutub ini, saya kutub ini, akan kalau begitu sudah, jangan dikatakan kita sama, kita beda, tapi kita tidak boleh perang, selesai. Abdul Hussein dengan Al-Bashari, itu adalah dialog yang dipalsukan itu. Biar orang Syiah membela ini. Akan tapi dia tidak pernah ketemu dengan Al-Bashari secara langsung. Itu ditulis begitu saja. Akan tapi banyak celah. Dan hal itu bisa diskusikan khusus tentang bagaimana mengkritisi tentang Abdul Hussein di saat menceritakan tentang hubungan Syiah dengan Sunnah. Seolah-olah dia telah orang alim besar, Syekh Al-Bashari. Itu adalah tidak pernah terjadi. Ini masalah itu. Biarpun nanti sebagian orang Syiah mengatakan itu pernah terjadi, akan tapi tidak ada dari murid Al-Bashari yang mendokumentasikan ini atau menceritakan ini. Akan tapi yang tahu adalah Al-Bashari punya petuah-petuah fatwa-fatwa di dalam buku yang lain menjelaskan mereka adalah tidak sama dengan Syiah. Jadi banyak buku-buku. Dan kadang juga ada dari golongan Wahabi memalsukan buku atas nama ini, atas nama Ahli Sunnah, atas nama Syiah, dia bohong, ada. Dalam beragama tidak boleh berbohong. Ada sebagian Wahabi karena mengantemi Syiah, dia menulis buku atas nama seorang Syiah. Padahal dia adalah orang Wahabi asli. Mengantemi Syiah dan sebagainya, tidak begitu caranya. Kita tidak boleh berbohong. Baca buku Syiah, usul Syiah itu ada. Dari Kutubul Arba'ah dan kitab-kitab yang muktamad yang dipegang oleh mereka, dari ulama-ulama besar itu ada. Dan kita bisa membacanya, dan itu bisa dihadirkan di mahasiswa untuk bisa membacanya. Ini saja mungkin sepintas. Ya, Allah alam bisawab. Baik, bisa B+. Baik. Bang Wawan tadi sudah menangkap dari pertanyaan-pertanyaan dari para audiens, dan juga nanti disambung pertanyaan Mbak tadi untuk membedakan yang bagi orang awam lebih mudah, dan yang agak lebih menekannya adalah dari teman-teman ataupun tadi mengatasnamakan aktivis HTI, tidak artinya mungkin ada klarifikasi dari Kang Wan mengenai bagaimana kalau Muhammadiyah kan ada juga yang tidak tahlilan, berarti dia mengkanter tradisi. Bagaimana Kang Wan enggak dalam perspektif makasih. Jadi Islam Nusantara versus Islam transnasional. Tadi sudah saya sampaikan di antara contoh. Jadi ada Nahdlatul Ulama ini sebagai gerbong utamanya Islam Nusantara. Yang pertama kali menggaungkan istilah Islam Nusantara. Walaupun sebenarnya Muhammadiyah punya istilah sendiri dengan apa Islam berkemajuan. Barangkali Persis, PUI, dan lainnya pun seperti itu. Ada istilah-istilah sendiri. Namun yang saya tekankan di sini bahwa sebenarnya ormas-ormas itu hasil dari interaksi produk lokal yang di situ akhirnya memperhatikan dan mengapresiasi tokoh-tokohnya. Jadi mereka tidak mudah mereferensikan tokoh-tokoh di luar Indonesia. Jadi kalau kita melihat sekilas ada orang-orang dari IM, itu mereka latah, selalu mereferensikan apa yang ada di Mesir. Coba kita rujuk statementnya Hasan Al-Banna. Larinya ke Mesir. Larinya kemana? Hizbut Tahrir juga sama. Referensinya selalu mereka yang ada di luar. Dan seakan-akan mereka yang ada di luar itu sepertinya lebih paham tentang kondisi Indonesia. Lebih ahli tentang kondisi Cirebon. Padahal di Cirebon, di Indonesia, di Jawa Barat, itu banyak tokoh-tokoh yang lebih kompeten dari mereka kalau berbicara tentang konteks Indonesia. Nah, ini yang kemudian saya membuat satu peta bahwa sebenarnya ormas-ormas seperti itu adalah Islam Nusantara. Walaupun nanti dalam masalah amaliyah, betul ada perbedaan. Misalkan Muhammadiyah barangkali saat-saat ini anti tahlil. Tapi kalau kita baca sejarah Muhammadiyah, dulunya tukang tahlil. Sampai pada akhir Profesor Amin Rais pada satu kegiatan Muhammadiyah di Solo itu mengatakan bahwa kita harus memperbanyak tahlil. Karena mengakui bahwa tahlil itu adalah sesuatu yang ciri khas dan bukan sesuatu yang dianggap bid'ah oleh mereka. Bukan. Jadi ini tradisi yang ada. Makanya tadi dari HTI ya barangkali lebih cantik kalau namanya Hizbut Tahlil Indonesia gitu. Ya, jadi sah-sah saja, tidak apa-apa. Saya kalau melihat konteks seperti ini memang banyak sponsor-sponsor dari luar negeri itu banyak sekali untuk masuk ke Indonesia, bergerak di Indonesia, dalam tanda kutip menjadi kaki tangan orang-orang yang ada di luar. Kalau kondisinya seperti ini, kita bisa lihat nanti Indonesia itu hanya sebagai satu tempat yang diobok-obok oleh orang luar. Sementara orang Indonesia sendiri ingin dimarginalkan. Perannya ingin dihapus. Kiprahnya ingin ditiadakan. Kemudian yang diangkat mereka-mereka yang dari luar. Diindonesiakan. Padahal mereka tidak tahu sama sekali tentang Indonesia. Saya sangat terkagum ketika di Maroko, waktu saya ingin riset disertasi. Jadi saya disertasi, saya ajukan satu tema tentang Indonesia. Saya waktu itu temanya adalah konsep maqasidus syariah menurut perspektif ulama Indonesia. Dalam tanda kurung kajian fatwa MUI. Ternyata proposal saya itu ditolak oleh profesor-profesor di sana. Mereka mengatakan demikian. Kalau Anda meriset tentang ulama Indonesia, MUI atau Nahdlatul Ulama, kemudian kami-kami menjadi dosen pembimbingnya, kami-kami menjadi orang-orang yang dianggap sebagai supervisor dalam disertasi Anda. Lah, sementara kami tidak ada satupun yang paham tentang Indonesia secara detail. Siapa itu MUI? Bagaimana MUI menyikapi masyarakatnya ketika mengeluarkan fatwa-fatwa? dan seterusnya. Akhirnya proposal saya ditolak. Mereka mengatakan, nanti kalau proposal kamu diterima dengan tema seperti ini, kamu nulis apa saja membohongi saya pun nanti saya akan percaya. Misalkan mengatakan bahwa MUI itu adalah satu apa wadah ulama Indonesia yang seperti ini dan seperti itu, dengan data yang tidak valid, mereka akan percaya. Artinya apa? Mereka mengakui bahwa kami tidak kompeten tentang keindonesiaan. Maka kami tolak proposal Anda ini. Nah, itu rencana disertasi saya waktu itu. Artinya apa? Jadi setiap wilayah, setiap daerah itu ada tokoh-tokoh yang kompeten. Makanya kalau Hizbut Tahrir, kemudian Ikhwanul Muslimin, kemudian Wahabi dan sebagainya, saya kira kenapa dianggap transnasional? Karena selama ini mereka selalu menggaungkan tokoh-tokoh mereka yang dari luar, bukan dari Indonesia. Bahkan cenderung ingin menghapus kiprah-kiprah orang Indonesia. Ini saya dengar ada satu event nanti di Masjid At-Taqwa, ingin mengundang satu tokoh yang tokohnya itu dia mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak ada. Bahwa Wali Songo itu bukan tokoh-tokoh yang berjasa bagi Islam di Indonesia. Ini saya dengar seperti itu. Nah, ini luar biasa. Kalau seperti ini mereka ingin menambahkan Dul Wahab terus. Dul Wahabnya di Saudi, bukan di Indonesia. Dul Wahabnya faham Saudi, bukan faham Indonesia. Kenapa kita harus artinya dalam konteks keindonesiaan? Nah, seperti itu. Kalau misalkan, ya ini kalau misalkan karena dana ya, karena uang, karena saya pernah dapat bocoran, jadi ternyata ada gerakan-gerakan teror, bom dan sebagainya itu, ternyata ada satu pihak yang mensponsori dari luar, dan motif utamanya itu adalah persaingan ekonomi, bisnis. Ketika sampai di Indonesia, ternyata motifnya menjadi jihad, menjadi agama. Ada beberapa kasus, misalkan yang namanya manajemen perhotelan itu banyak yang internasional, seperti Sheraton, Hilton, kemudian apa yang pernah dibom di Jakarta, Horizon dan seterusnya, itu manajemen internasional. Artinya bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Denpasar, bukan hanya di Bandung, tapi di Jeddah, di Dubai, di Tripoli, di Amerika, di mana itu banyak hotel-hotel yang sama. Nah, saya pernah mendapatkan informasi bahwa pengusaha hotel di Timur Tengah itu bersaing antara satu manajemen dengan manajemen. Nah, persaingan ini kemudian menimbulkan bagaimana tindakan yang licik. Di antaranya apa? Buat sponsor ke Indonesia atau ke Afrika atau negara-negara yang lainnya didanai dengan dana yang luar biasa. Ketika masuk ke Indonesia, targetnya adalah misalkan hotel apa? Coba target hotel ini. Tapi ketika masuk ke Indonesia, isunya itu sudah bukan isu ekonomi, bukan persaingan bisnis. Akan tetapi isunya adalah isu jihad. Fisabilillah, ngomongnya seperti itu. Turun mencari pelaku, didoktrin bahwa ini adalah hotelnya orang Amerika, kafir, musyrik, dan sebagainya. Bahwa kamu nanti kalau mati bunuh diri, bidadari sudah menunggu di surga. Kayak surga dewek bea. Bahwa nanti kamu kalau sudah meninggal, jangan takut sama anak istri, karena Allah akan memberikan rizki kepada siapapun, kapanpun. Dan kamu menjadi orang yang syahid, pasti akan, rizkinya akan banyak. Didoktrin seperti itu. Bahkan karena uang yang turun dari sananya itu banyak, melalui beberapa tahapan personal, sampai kepada pelaku, akhirnya diberi. Ya sudah, nanti kamu kalau kamu ngebom, keluarga kamu ini 300 juta sudah siap. Ini rizki minallah katanya. Padahal sih rizki dari sponsor. Jadi sampai seperti itu. Ketika melakukan pengeboman, kemudian terjadi bom, sponsor utama yang ada di luar itu akan mempublikasikan, mewacanakan opini. Tuh lihat, hotel manajemen internasional, lihat di Jakarta, masa kebobolan, masa bisa kebom. Setelah itu kan orang-orang yang biasa nginap di sana di hotel itu akan pindah. Karena apa? Karena melihat, oh ternyata hotel itu di Jakarta kebobolan, di Kenya kebobolan, di mana kebobolan, di Pakistan kebobolan, dan seterusnya. Nah, saya kira orang-orang yang berinteraksi dengan transnasional itu harus jeli. Jangan sampai kepentingan kita Indonesia, kemaslahatan umat Islam Indonesia itu dijual hanya seperti itu. Ini bahaya. Ya lamunana duit jukutan duit itu lah jadi bom konon belah. Kalau misalkan ada dana seperti itu, kalau real seperti itu, ambil uangnya, jangan dibom Indonesianya. Kasihan yang mati juga tetangga kita, saudara kita. Nah ini jangan sampai, saya kira seperti itu. Jadi saya kira dengan berbagai fenomena yang ada, transnasional dan lain sebagainya, asalkan kepentingan kemaslahatan umat Islam Indonesia, jangan sampai terkoyak-koyak, tercabik-cabik hanya karena kepentingan mereka yang ada di luar. Libya contohnya, Yaman contohnya, Suriah contohnya, Irak contohnya, dan masih banyak negara-negara muslim yang lainnya yang tercabik-cabik akibat apa? Kepentingan luar masuk ke dalam, sementara orang-orang di dalamnya tidak paham dengan strategi seperti itu. Jadi Islam Indonesia kita kembangkan, Islam Nusantara, bahwa inilah Islam Indonesia dengan apa, saling tenggang rasa dan lain sebagainya. Inilah Islam Indonesia yang saling menghormati. Inilah Islam Indonesia yang betul-betul menghayati ajaran Islamnya, bukan sedikit-sedikit dengan perlakuan intimidasi dan lain sebagainya. Karena ini berbahaya. Dan ini tentu, makanya kalau kita berbicara tadi ormas-ormas yang termasuk Nusantara, itu mereka sebenarnya yang mengayomi NKRI ini, terutama Nahdlatul Ulama NU. Nah sementara yang lainnya, mereka hanya untuk kepentingan luar. Nah kepentingan luar, apa mereka masuk ke kita, kemudian kita akhirnya menjadi korban dari kepentingan-kepentingan itu. Nah kemudian tadi tradisi HTI yang ada tahlilan apa, ya saya kira bagus, dan itu perlu diteruskan tahlilnya. Iya, jadi itu saja. Baik, sangat menarik sekali. Kembali kita beri plus dulu buat para pemateri. Nampaknya sudah puas atau belum ini, Pak? Baik, ini adalah mukadimah seperti tadi Bu Yahya sampaikan. Mungkin nanti ada hal-hal yang belum disampaikan secara khusus mengenai apa yang tadi tanyakan. Nanti saya konfirmasi panitia dulu. Baik, terima kasih kepada para hadirin yang sudah setia dari awal. Dan tadi panitia membisik, katanya jangan sampai pas mau duhur. Kemudian nanti insya Allah akan dilanjutkan lagi pada acara-acara yang akan datang. Jadi mohon maaf kami tidak membuka sesi tanya jawab. Mungkin tadi sudah sedikit mengawali bagaimana pemaparan dari para pemateri yang telah memberikan jawaban daripada penanya dan juga statement-statementnya tadi di awal. Untuk sebelum mengakhiri, nanti kami ingin meminta closing statement daripada pemateri, bagaimana sebenarnya atau tindakan Muslim Indonesia dalam ranah ini mempertahankan NKRI. Artinya apakah kita harus a priori, apakah kita memang harus seperti apa? Karena Islam transnasional ini mau tidak mau akan terus ada di negeri kita. Dan sebelum diakhiri, saya selaku moderator meminta maaf dan seluruh panitia apabila dalam jamuan dan lain sebagainya kurang memuaskan. Saya pribadi dan kita semua berharap bahwa Indonesia nanti tidak diasumsikan seperti Rafat Tantowi ketika beliau berada di Mesir. Rafat Tantowi mengatakan, "In Paris I saw Muslim, but there were no Islam. But in Egypt I see Muslim, but there were Islam." Di Paris saya tidak melihat orang Islam, tapi saya melihat Islam. Kedamaian, tidak ada peperangan. But in Egypt I see Muslim. Saya melihat banyak orang Muslim, but there is no Islam. Di situ tidak ada. Mudah-mudahan Indonesia tidak sama nanti diasumsikan oleh Rafat Tantowi bahwa Indonesia menjadi negara yang baldatun ghafur wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari kami moderator, dan nanti mungkin closing statement dari setiap pemateri, mulai dari Pak Dr. Mangga. Kita itu punya Pancasila, dan Pancasila adalah harga mati. Itu bagi Syiah di Indonesia itu, Pancasila adalah harga mati, dan itu yang akan menyelamatkan kita agar kita tidak dijadikan Irak, tidak dijadikan Suriahkan, tidak dilibyakan. Itu Pancasila. Dan terakhir, saya sepakat dengan usulan Buya tadi, mungkin untuk ke depan adakan forum khusus untuk membahas masalah Sunni Syiah. Ya. Per tema, tentang sahabat, tentang khilafah, tentang imamah, segala macam. Silahkan. Supaya apa? Teman-teman semuanya mengetahui dengan jelas perbedaan ini. Semua mengetahui dengan jelas perbedaan ini. Jangankan apabila sudah bertemu itu aja masih belum paham, masih banyak yang belum paham. Apalagi cuma baru sekali kita bertemu. Wong kalian ini kan nyebut saya saja salah kok, Babu Salam. Moderator aja salah nyebut saya namanya, Babu Salam kan. Coba itu bayangkan, cuma nama saja salah, apalagi kemudian tentang ajaran saya, keyakinan saya. Tadi Anda sebut Babu Salam, kemudian tadi ini juga nyebut saya Babu Salam. Bagaimana Anda akan memahami nama saya aja ada salah menyebut namanya? Itu kalau di Ciputat itu namanya stupid mistake. Ya, Pak Dekan dari Ciputat, ini Prof Suwito itu. Di stupid mistake itu namanya. Itu udah nanti apalagi isinya itu. Ya, isinya. Itu makanya itu kita sepakat itu. Saya sepakat, mari kita sama-sama bahwa Sunni Syiah memang berbeda kok. Berbeda, tapi apakah perbedaan itu perbedaan interpretasi titik? Siapa yang usul, siapa yang membuat bahwa usul agama itu ini, yang membuat apa siapa? Yang membuat adalah ulama-ulama sesudah jauh setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syiah menyembah Tuhan Allah, Syiah nabinya juga Muhammad, Qur'annya juga sama, hajinya juga sama ke Mekah sana. Dan itu kan ad-dhurriyyat minad din, enggak usah perlu lagi dijelaskan Ustaz ya. Hajinya sama, semuanya sama. Nah, masalah sahabat, masalah interpretasi pemahaman. Tunjukkan kepada saya mana Syiah mencaci maki sahabat. You have to make different. Kamu harus bedakan antara caci maki dengan menyebutkan fakta-fakta sejarah. Bahwa sahabat itu tidak seindah yang dibayangkan. Itu kajian ilmiah oleh Pak Fuad Jabali. Itu kajian ilmiah oleh Pak Muhammad Zain dari Kemenak. Kajian semuanya menyebutkan bahwa sahabat itu tidak seindah yang kita bayangkan. Itu kajiannya adalah kajian ilmiah akademik. Artinya apa? Berdasarkan pada fakta. Itu yang dilakukan oleh Syiah, bukan mencaci maki. Fatwa terakhir dari pemimpin besar Syiah diharamkan menghina, mencaci maki, merendahkan simbol-simbol yang dihormati oleh Ahlussunnah. Itu fatwa terakhir dari para pemimpin Syiah di dunia. Syiah sama Sunni bekerja sama di mana-mana. Hamas itu yang membantu siapa? Yang membantu adalah orang Syiah. Di saat orang-orang Arab yang lainnya tidak membantu Hamas. Tidak masalah perbedaan Sunni Syiah. Tadi ada disebut Ikhwanul Muslimin. Itu pertikaian di Suriah itu pertikaian politik. Hanya orang Ikhwan itu tadi yang membawa alaran apa? Transnasional itu membawa-bawa agama untuk diangkat sebagai apa, komoditas politik. Karena itu apa, Sunni Syiah semuanya itu sebenarnya bisa bertemu kalau kita berjalan bersama dalam ranah kultural. Kita ambil esensi kesamaan semua ajaran agama ini. Apa kesamaannya? Semuanya Tuhannya sama, Rasulnya sama, Al-Qur'annya sama, kiblatnya sama kok. Itu, saya kira itu poinnya. Mungkin silahkan forum ini adakan kajian khusus tentang Syiah dan Sunni perbedaannya, ya. Tapi forum-forum dalam materi-materi yang spesifik sehingga kemudian tidak mengambang pemahamannya. Saling memahami itu yang penting bagi kita, bagi saya. Mangga Bu ya. Ya, dimohon untuk para audiens, insyaallah ini mukadimah, nanti akan ada sesi khusus mengenai, karena waktu juga dan kita sepakat bahwa kita dalam fi majalin niqas dan adabnya harus digunakan. Mangga Buya. Buya mohon kepada semua, adab dan tata krama harus nomor satu. Caci maki tidak ada guna. Baik, satu. Kemudian sebagai penutup, dari sini sudah kebaca. Saya berbeda dengan beliau. Bagi saya Pancasila bukan agama, bagi beliau Pancasila adalah agama. Perbedaan. Perbedaan di sini. Di sini ada perbedaan yang sangat. Akan tetapi Pancasila dasar negara yang tidak bertentangan dengan agama. Ini beda. Tapi Pancasila bukan agama. Kita punya cek ini. Kemudian ini di sini perbedaan. Jadi jangan sampai kita meniadakan perbedaan satu. Yang kedua, kita berpegang kepada ahli sunnati wal jamaati punya usul yang harus dipegangi. Menurut beliau, usul adalah bagian daripada ijtihadnya para imam. Bisa dilanggar, seolah-olah kan begitu, dari bahasa mengentengkan usul, ini ada perbedaan dan tidak akan bisa ketemu, karena usul bagi ahli sunnah harus dipegangi. Dan ini harus paham makna ini. Anda pelajar semuanya ngerti mana yang harus dipegangi, karena usul kembali kepada referensi hadis Nabi, Al-Quran. Bukan usul itu buat cetusan. Usul itu ada dhawabit, yang sering dhawabit, masalah dalil, qat'iyyah dalal, qat'iyyah wurud dan sebagainya, dibahas oleh pakar usul fikih sehingga membedakan mana yang dhawabit, mana yang tidak boleh orang diganggu. Ini perbedaan. Di sini ada perbedaan, maka tidak akan bisa ketemu. Kalau sudah begitu, berarti kesimpulan kami adalah kita jangan bermusuhan, jangan perang, akan tapi ketahuilah mengatakan perbedaan ini harus ada supaya kita tahu kita ini beda dari awal. Jangan disama-samakan baru nanti kita yuk akur, untuk kita saling tidak menginjak wilayah. Wilayah yang engkau bakal tersinggung aku tidak akan sebut, yang aku bakal tersinggung tidak akan kau sebut, tapi kita beda loh ya. Ini kan perbedaan, tidak gulat saya, kalau gulat kalah saya. Bukan kan, tidak ada perbedaan, tapi saya selamat Masya Allah, saudara saya, akhi, fillah, insya Allah, semuanya insya Allah selamat pada akhirnya nanti. Jadi, tapi menampakkan perbedaan, saya harus jelas. Di sinilah insya Allah kesimpulan yang kami hadirkan, semoga semua ketemu kebenaran, dan nanti insya Allah, Pak, janji kita adalah nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebenaran-kebenaran harus sampaikan, usul-usul, furuk-furuk ini ada di dalam semua akidah, apakah itu Syiah atau Ahlus Sunnah, ada usul, ada furuk. Jangan ditiadakan itu. Baik, Allah alam bisawab. Kalau kondisi mengharuskan adanya Islam transnasional di Indonesia dan di berbagai negara-negara yang lainnya, ini mestinya para aktivis yang di Indonesia itu harus lebih cerdas. Mereka yang masuk dalam jaringan itu harus lebih cerdas. Artinya apa? Harus kepentingan umat Islam di Indonesia dinomorsatukan dari kepentingan sponsor manapun. Bahwa sejarah membuktikan para kiai, para ajengan, tuan guru, pesantren-pesantren di Indonesia, para asatid di Indonesia, mereka lah yang telah memberikan kontribusi luar biasa terhadap Islam di Indonesia. Bukan orang-orang yang barangkali selama ini diagungkan oleh para aktivis transnasional. Dengan makna yang tadi saya sampaikan. Jadi kita harus cerdas. Indonesia punya tokoh. Indonesia punya karakter. Muslim Indonesia punya tradisi. Muslim Indonesia punya ciri khas. Dan itu harus kita pertahankan, kita lestarikan. Syukur-syukur kalau mereka ikut mengikuti apa yang ditradisikan oleh kita. Jadi banyak sekali tradisi-tradisi positif yang mestinya mereka juga ikut dengan kita. Jangan hanya kita ikut kepada mereka. Dan ini saya memberikan satu contoh. Ketika di Maroko, itu ternyata ada tradisi di Maroko yang sepertinya mirip dengan tradisi kita. Ada. Kemudian saya sampaikan bahwa tradisi ini di Indonesia sangat berkembang luas. Mereka mengatakan, nahnu ma'ahum. Kami dengan Muslim Indonesia. Jadi bukan kami yang harus selalu didikte oleh mereka yang selalu memenuhi kepentingan-kepentingan mereka. Bahwa Indonesia, Muslim Indonesia punya kepentingan sendiri, punya kemaslahatan sendiri, dan itu harus kita jaga, kita lestarikan. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kembali pada pemateri atas pemaparannya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan, ilmu yang manfaat, dan tentu menambah khazanah keislaman kita. Kepada Dr. Muhammad Babul Ulum MAG, kami ucapkan terima kasih. Kiai Al-Hajj Buya Yahya, kami juga ucapkan terima kasih. Kiai Haji Dr. Arwani Saroji, beliau adalah guru-guru kita semua, dan mudah-mudahan kita nanti benar-benar mendapatkan ilmu yang akan sampai, dipertemukan nanti, karena sanadnya langsung sampai pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami dari panitia dan saya moderator mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi, dan ini adalah mukaddimah, dan para audiens kalau tidak apanya masih belum puas, insyaallah nanti akan ada acara atau momen yang berkelanjutan. Ya, tahun depan. Panas alul manana ayyujiruna minariya mudhaifan ujuruna wallahul jazil ila aqwamis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.